memberikan hidayahnya kepada seorang hamba sehingga menjadikan hamba tadi termasuk insan yang beriman kepada Allah, yang berislam, dan lebih daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada hamba muslim tadi, dia berislam di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berislam di atas bimbingan manhajus salaf. Ini merupakan puncak hidayah, merupakan puncak taufik, merupakan puncak kenikmatan dari semua nikmat-nikmat yang ada. Nikmat taufik wal hidayah di atas Islam dan sunnah. Terutama warahmatullahi wabarakatuh, di zaman akhir semacam ini, di mana dalamnya penuh dan banyak terdapat kerusakan-kerusakan, baik dalam bentuk kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, maraknya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ideologi-ideologi yang sesat, rusaknya moral, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada. Di masa-masa yang semacam ini, ketika seorang muslim diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal bisa berpegang dengan Islamnya dan berislam dengan bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu merupakan nikmat yang begitu besar, yang wajib disyukuri, yang wajib disyukuri atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanum tina azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan daurah kali ini ialah mengenal manhaj tamyi', perusak prinsip. Ini mungkin bagi banyak kalangan sesuatu yang tergolong baru, dikarenakan memang fitnah tamyi' tergolong baru, munculnya di abad milenium, munculnya di masa-masa, di zaman-zaman teknologi yang serba canggih ini, yang artinya banyak dari kalangan kita barakallahu fikum usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan umur fitnah ini, bahkan mungkin anak-anak kita lebih tua usianya dibandingkan dengan usia fitnah ini. Untuk memahami pembahasan kita, kita perlu membawakan mukaddimah. Kemudian kita membawakan penjelasan tentang makna tamyi' atau tamayyu' dan pecahan-pecahannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan manhaju tamyi' yang sudah dicap dalam judulnya sebagai perusak prinsip dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip Ahlussunnah. Kemudian bagaimana sejarah munculnya manhaj tamyi' ini terutama di kalangan kaum muslimin. Siapa pula tokoh-tokohnya? Siapa pula tokoh-tokohnya yang dikenal sebagai pembaharu tamyi'? Kita menggunakan bahasa pembaharu. Pembaharu, ada pembaharu kebaikan, ada pembaharu kejelekan. Pembaharu tamyi' dan bagaimana pula bentuk-bentuk model-model tamyi' yang terjadi di tengah-tengah mereka, lebih khusus kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang mereka buat yang menunjukkan, menggambarkan manhaj tamyi' mereka tadi. Kemudian para di sela-sela, di tengah-tengah kita membawakan dan menjelaskan tentang manhaj tamyi', wajib disertai dengan penjelasan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan poin tersebut, diambil dari fatwa ulama kibar, fatwa-fatwa ulama besar di zaman sekarang ini yang mengkritisi pemahaman atau kaidah atau usul tersebut. Sehingga diharapkan barakallahu fikum dengan penjelasan dalam daurah kali ini kita bisa mengetahui apa itu pemahaman tamyi', apa itu manhajut tamyi', dan kita bisa mewaspadainya. Kita bisa mewaspadainya barakallahu fikum, dan memberikan peringatan kepada saudara kita, kepada ikhwah-ikhwah kita terkait dengan mara bahaya manhaj tamyi' terhadap prinsip Islam sunnah. Barakallahu fikum. Adapun mukaddimah barakallahu fikum. Pada mukaddimah ini kita perlu sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, secara khusus yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para immatuddin, para ulama-ulama agama ini sampai hari ini dan insyaallah ila yaumiddin, sebagai landasan, sebagai asas, sebagai pijakan sebelum kita membahas lebih rinci tentang manhajut tamyi', supaya masing-masing kita tahu perbedaan antara prinsip Islam, prinsip sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para salafun salih dengan manhaj tamyi' yang diusung oleh para pengampunya dari kalangan orang-orang yang mumayyi'in mukhazilin. Ikhwanul muslimin azakumullah, perlu diketahui dan bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin kepada bangsa manusia dan bangsa jin dengan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Dengan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, yang itu merupakan aslu dinihim, pokok landasan pijakan agama mereka para anbiya wal mursalin, agama Islam, agama tauhid. Yang pertama ialah ad-da'watu ila tauhidillahi wahdah. Ad-da'watu ila tahqiqil ubudiyyati lillahi wahdah. Yang pertama ialah berdakwah mengajak segenap umat manusia dan jin untuk merealisasikan ibadah ubudiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mempersembahkan segala bentuk peribadatan, segala bentuk amal-amal ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal semata. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang pertama, ikhwan. Ini isinya menjelaskan tentang apa itu ibadah, apa tauhid, bagaimana seorang bangsa manusia dan jin, umat manusia dan jin, bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, bagaimana kaifiat ibadahnya, kaifiat tauhidnya, bagaimana bentuk-bentuknya. Pemaparan tentang tauhidullah, pemaparan tentang ubudiyah lillah, penghambaan kepada Allah semata. Yang kedua ialah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam beberapa ayat, beberapa hadis disebut dengan istilah tauhid, al-kufru bitauhid. Mengkufuri tauhid, yakni segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan tentang masalah syirik, tentang bahaya syirik, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Ada penjelasan tentang kaum musyrikin, bagaimanakah kondisi kaum musyrikin, sifat-sifatnya kaum musyrikin, akhlaknya kaum musyrikin, muamalahnya kaum musyrikin. Yang kemudian lebih luas dikenal dengan kaum jahiliyah. Meliputi kaum musyrikin, meliputi ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Di sini pula ada penjelasan tentang al-kufur. Kekufuran-kekufuran, ragam-ragam kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Juga dijelaskan tentang kondisinya orang-orang kafir. Makar-makarnya orang-orang kafir. Ideologi-ideologinya orang-orang kafir. Yang bertentangan dengan prinsip keimanan, bertentangan dengan prinsip ketauhidan. Dua ini tidak mungkin dipisahkan. Inilah asas din. Inilah pijakan pokok dinul anbiya'i wal mursalin. Agama seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini disepakati oleh semua mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim di sebuah ayat yang sesungguhnya sangat sering disampaikan kepada para thullabul ilm, para pencari ilmu, terutama di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Berarti masing-masing rasul di tiap-tiap umat. Kami utus mereka untuk menyampaikan satu dakwah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mereka semuanya menyuarakan satu kalimat. Beribadahlah kepada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut-taghut itu. Dua poin. Enggak cuma satu. Dua poin. Mengajak umat manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah. Ani'budullaha. Dan yang kedua, memperingatkan tentang taghut. Menganjurkan untuk meninggalkan taghut. Di antara makna taghut, segala sesuatu yang diibadai, disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut. Ada dua. Ini untuk semua nabi, semua rasul, kata Allah. Semuanya sama. Dua ya ikhwan ya. Ini dalam istilah ulama kita sekarang ini, barakallahu fikum. Berdakwah kepada Allah, mengajak umat manusia dan jin beribadah kepada Allah, disebut dengan amar ma'ruf. Memerintahkan perkara yang ma'ruf. Ini juga merupakan prinsip Islam. Sementara perintah untuk menjauhi tauhid-tauhid yang ada, memperingatkan manusia dan jin dari tauhid, dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah, ini disebut dengan nahi mungkar. Mencegah dari kemungkaran. Prinsip ini, amar ma'ruf nahi mungkar, sama dengan prinsip yang disebutkan tadi. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, melarang orang dari tauhid. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini merupakan prinsip Islam. Harus ada dua-duanya. Di kalangan para ulama kita akhir-akhir ini, mereka menyebut dengan istilah at-ta'sil wat-tahdzir. At-ta'sil itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam, prinsip-prinsip dasar agama, prinsip tauhid, prinsip ibadah, prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak, adab, muamalah, dan yang lain-lainnya. Namanya ta'sil. Penjelasan usul Islam. Ini juga disebut dengan amar ma'ruf. Hanya nama yang membedakan. Intinya sama. Yang kedua namanya tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan umat manusia dan jin, muslimin secara khusus, dari segala bentuk kejelekan. Dari segala bentuk kejelekan. Namanya tahdzir. Tahdzir ini sesungguhnya sama dengan istilah nahi mungkar. Melarang orang dari kesyirikan, namanya tahdzir. Memperingatkan orang dari bahaya kekufuran, namanya tahdzir. Memerintahkan manusia dan jin untuk menjauh dari akhlakul zamimah, akhlak yang tercela, adab yang jelek, muamalah yang buruk, tahdzir. Memperingatkan manusia dan jin dari berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, tahdzir. Disebut dengan prinsip tahdzir, memperingatkan orang dari semua kejelekan. Sama dengan nahi mungkar. Yang pokoknya intinya adalah wajtanibu taghut. Jauhilah taghut-taghut tadi. Ini tidak bisa dipisahkan. Terkait dengan pensikapan seorang muslim yang memiliki prinsip ini dan mempraktikkan dalam keseharian mereka, pensikapan terkait dengan orang lain disebut dengan al-wala wal bara. Siapa saja yang bertauhid, yang beribadah kepada Allah, yang di atas prinsip-prinsip Islam dan sunnah, memerintahkan yang ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf, yang di atas prinsip-prinsip yang benar, kita kasih wala. Kita menyikapi dia dengan sikap wala. Kita cintai dia, kita loyalitas kepada dia, kita hormati dia, saudara kita, ila akhir. Namanya wala. Dan yang kedua, terkait dengan orang-orang yang menyembah tauhid, yang syirik, yang kufur, yang jatuh dalam perkara penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ideologi yang sesat, kemungkaran, kemaksiatan, akhlak yang jelek, muamalah yang buruk, kita sikapi dengan sikap bara'ah. Al-wala' wal bara'. Kita membenci dia karena Allah. Kita jauhi dia karena Allah. Kita peringatkan umat dari bahaya mereka, bahaya pemahamannya dengan kadarnya masing-masing. Itu namanya sikap bara', al-wala' wal bara'. Barakallahu fikum. Terkait dengan seseorang yang alim, yang memiliki ilmu, seorang hakim yang memutuskan hukum, ketika menilai mereka-mereka tadi, penilaiannya disebut dengan at-ta'dil wal jarah. At-ta'dil wal jarah. Orang-orang yang di atas tauhid, di atas sunnah, prinsip-prinsip Islam yang benar, prinsip sunnah yang sahih, akhlak yang mulia dan segala macamnya, dita'dil. Seorang alim yang ditanya tentang mereka, seorang hakim ditanya tentang mereka, akan memujinya. Mereka orang baik, mereka orang mukmin, mereka orang yang soleh, mereka orang yang bertakwa, mereka orang yang demikian, demikian, demikian. Isinya pujian-pujian, namanya ta'dil. Ditanya tentang yang satunya lagi, orang yang kafir, yang musyrik, yang menyimpang, yang sesat, dan segala macamnya, dikritik. Mereka orang yang begini, begini, disebutkan penyimpangan-penyimpangannya, kejelekan-kejelekannya, namanya jarah. Sang alim, sang hakim, mengkritisi mereka, menjarah mereka. Yang dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan ilmu jarah wa ta'dil. Ini semuanya sama. Muaranya ke satu prinsip tadi. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kepada Allah semata. Perintah ibadah kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut-taghut itu. Mentahdir umat dari taghut. Rinciannya yang saya sebutkan tadi. Ini semua adalah prinsipnya para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan ini prinsipnya. Ini dasar dakwahnya. Pokok-pokok akidahnya. Semacam ini. Dua poin. Tidak mungkin dilepaskan. Kemudian barakallahu fikum. Secara khusus. Prinsip ini adalah prinsip yang didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul, sayyidul mursalin, sayyidun nas, sayyidu waladi Adam. Rasul pun juga diminta untuk melanjutkan prinsip yang mulia tadi, dan itu dijadikan sebagai kandungan daripada makna la ilaha illallah, syarat dan kunci seseorang itu masuk dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah setelah ayat kursi, Allah mengatakan ayat kursi, setelah itu Allah mengatakan wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ini juga prinsip. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bi taghut, didahulukan itu. Barang siapa yang mengkufuri taghut sama dengan wajadani but taghut. Barang siapa yang kufur kepada taghut, di antara maknanya segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, sama dengan ani'budullaha. Allah mengatakan setelah itu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, tali yang kokoh, lan fisama laha, yang enggak bakal terputus. Dalam tafsirnya dinukil ijma ulama, kesepakatan ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada sesembahan, sama dengan wa may yakfur bi tauhid, mengkufuri tauhid, sama dengan wajtani bi tauhid, tinggalkan tauhid, meniadakan segala bentuk peribadatan sesembahan selain Allah. Illallah, kecuali Allah, sama dengan ani'budullaha, ibadah kepada Allah semata, sama dengan wa yu'min billah, beriman kepada Allah, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai tanpa yang lain. Bayangkan, ini prinsip yang dulu didakwahkan oleh para anbiya wal mursalin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai makna la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak melafalkan la ilaha illallah, maka dia belum muslim. Barakallahu fikum. Barang siapa yang tidak memahami prinsip tadi, yang tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya dengan sebenar-benarnya, dia bukan muslim. Barakallahu fikum. Dia belum melaksanakan makna dan konsekuensi kata-kata la ilaha illallah. Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini. Juga barakallahu fikum. Dalam prinsip Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mohon dimaklumi agak sedikit sedikit. Tayyib, dalam prinsip Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sana ada secara tegas penyebutan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Kita tegaskan secara langsung dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Amar ma'ruf nahi mungkar. seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, ummah, sekelompok orang yang mendakwahkan kebaikan, yang memerintahkan ma'ruf, yang mencegah yang mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Di situ ada penegasan perintah sekaligus prinsip. Prinsip berdakwah kepada perkara kebaikan, prinsip amar ma'ruf, prinsip nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintahkan semua yang ma'ruf. Tauhid, ma'ruf. Keimanan, ma'ruf. Penjelasan tentang ibadah kepada Allah, ma'ruf. Penjelasan tentang sunnah-sunnah Rasul, ma'ruf. Keterangan tentang masalah akhlakul karimah, ma'ruf. Adab-adab yang mulia, ma'ruf. Dakwah yang benar, ma'ruf. Amal saleh, ma'ruf. Muamalah-muamalah yang baik, ma'ruf. Itu semuanya masuk dalam kategori amar ma'ruf. Dan yang namanya nahi mungkar, itu mencegah dari semua bentuk kemungkaran. Kufur, mungkar. Kesyirikan-kesyirikan, mungkar. Kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, mungkar. Ideologi yang sesat, mungkar. Yang namanya dosa-dosa besar, mungkar. Kemaksiatan-kemaksiatan, mungkar. Akhlak yang tercela, mungkar. Muamalah yang buruk, mungkar. Adab-adab yang jelek, mungkar. Itu semuanya dimasukkan dalam kategori nahi mungkar. Ini prinsip Islam. Dengan inilah mereka semua kaum muslimin akan mendapatkan falah, keberuntungan, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Wa ulaika humul muflihun. Di ayat yang setelahnya lagi, di Ali Imran juga ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan kepada kita umat Islam ini mendapatkan predikat sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik dengan prinsip ini tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian ini wahai kaum muslimin adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sifatnya kalian ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perkara yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan prinsip ini umat Islam akan jaya. Umat Islam akan menang. Umat Islam akan bahagia. Dengan prinsip ini umat Islam sebagai umat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, khairu ummah. Iman kepada Allah, lalu amar ma'ruf dan nahi munkar. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Kemudian barakallahu fikum secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada segenap umatnya ketika terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan, fitnah-fitnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus memerintahkan kaum muslimin kembali kepada dua prinsip yang sesungguhnya sama dengan apa yang diutarakan di atas. Yang pertama ialah prinsip tamassuk bis sunnah, dan yang kedua prinsip al-hadharu minal bid'ati wal mubtadi'ah. Prinsip tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, mewaspadai segala bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan pelakunya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang juga sangat masyhur, sangat ma'ruf di kalangan thullabul ilm, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyyin. Hadis yang disebutkan dalam Abu Dawud dalam sunannya dan juga Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dan dia sahih dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah mu'izah, sebuah pengarahan yang begitu mengena hatinya para sahabat. Kala itu para sahabat meminta wasiat. Mereka merasa itu merupakan pengarahan ceramah seseorang yang mau berpisah. Para sahabat meminta nasihat, meminta wasiat sebagai wasiat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun dipimpin oleh seorang budak. Takwa Allah jelas. Yang kedua, mentaati pemerintah. Ini pembahasan lain insyaallah. Rasul mengatakan setelah itu, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, ikhtilaf yang begitu banyak, perbedaan yang begitu banyak. Maka Rasul memberikan wasiatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adhu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Kasih dua. Ketika muncul perpecahan, muncul beragam fitnah, muncul berbagai macam perselisihan-perselisihan, maka Rasul mewasiatkan dengan dua perkara. Yang pertama, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah Rasul itu bimbingan Rasul, ajaran Rasul, meliputi semua agama yang mulia ini, dari mulai tauhidnya, akhlak, semuanya disebut dengan sunnah Rasul. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan sunnahku, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Ini yang pertama, ikhwan. Perintah tamasuk bi sunnah, sama artinya perintah amar ma'ruf, sama artinya perintah untuk ibadah kepada Allah semata. Satu rangkaian. Dan yang kedua kata Rasul, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan demikian Rasul bukan saya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Ini yang kedua. Rasul tidak cukup menganjurkan umatnya untuk tamassuk bis sunnah, tapi Rasul menyebutkan prinsip yang kedua, yaitu prinsip mewaspadai segala macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman-pemahaman bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ideologi yang sesat, para pelaku-pelaku bid'ah. Beliau dengan tegas mengatakan, fa'inna kulla bid'atin dalalah, sebab yang namanya semua bid'ah adalah kesesatan. Ditambahi dengan prinsip ini. Ini namanya nahi mungkar. Namanya nahi mungkar. Sama dengan perintah untuk menjauhi tauhid. Bedanya kalau terkait dengan bab tauhid, bab tauhid. Terkait dengan perintah menjauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, babnya terkait dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi barakallahu fikum, selalu disebutkan dua pokok tadi, enggak mungkin dipisahkan. Enggak mungkin dipisahkan. Terkait dengan masalah pensikapan, al-wala' dan al-bara', juga secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutarakannya, menghasungnya, menganjurkannya, bahkan menjelaskan itu merupakan termasuk ikatan iman yang paling kuat. Ketika seseorang menunjukkan sikapnya yang benar. Terkait dengan orang pertama yang hak, dikasih wala. Terkait dengan orang kedua yang menyimpang, dikasih barok. Itu merupakan prinsip keimanan. Disebutkan dalam sebuah hadis. Datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dikuatkan dengan hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an, dan dia hasan dengan banyak jalur tadi, ikhwan. Kata Rasulullah SAW, min awthaqi 'urul iman al-muwalatu lillah wal mu'adatu lillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Rasul, termasuk ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat ialah loyalitas karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Rasul mengatakan min awthaqi urul iman. Pada lafaz hadisnya Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an inda Abi Dawud, dengan lafaz kata Rasulullah SAW, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Orang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Bayangkan, dimasukkan dalam prinsip iman, termasuk sifat kesempurnaan iman. Assalamualaikum. Yaitu pensikapan yang benar. Pihak pertama, ahli tauhid, ahli ibadah, ahli sunnah, akhlakul karimah, dikasih wala. Kita mencintai mereka semua karena Allah, karena keislamannya, karena tauhidnya, karena sunnahnya, karena akhlaknya. Itu namanya awthaqul iman, ikatan iman yang sangat kuat, upaya menyempurnakan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaannya pas pada orang yang benar. Pihak yang kedua, ahli syirik, ahli kufur, ahli bid'ah, orang yang sesat, akhlaknya rusak dan segala macamnya, orang yang fasik, dikasih mu'adah. Kita musuhi mereka karena Allah, dibenci karena Allah, karena kesyirikannya, karena kekufurannya, karena penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, dibenci karena Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk upaya menyempurnakan iman, termasuk ikatan iman yang sangat kuat, sebab bencinya kita ditaruh di tempat yang benar. Bayangkan, termasuk keimanan. Barakallahu fikum. Ingat, ini adalah prinsip-prinsip yang jelas. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan pembahasan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Kemudian terkait dengan pembahasan para perawi-perawi hadis. Kemudian terkait dengan pembahasan para saksi-saksi di pengadilan. Para ulama meletakkan ilmu jarh wa ta'dil, kritikan dan pujian, ditujukan terkait dengan orang yang menyimpang ataukah orang yang lurus, terkait dengan para perawi-perawi hadis yang siqah jujur ataukah yang lemah dusta, terkait dengan para saksi di pengadilan, orang yang adil ataukah orang yang tidak adil. Diterapkan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Ini sebagai bentuk pengamalan poin di atas, prinsip di atas. Tujuannya untuk menjaga agama Allah. Jangan sampai agama Allah tercoreng-moreng dengan adanya tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang. Supaya hadisnya Rasulullah SAW bersih, murni, diketahui keabsahannya. Sehingga yang meriwayatkannya hanya rawi-rawi yang terpercaya, yang jujur. Jangan rawi-rawi yang lemah, yang dusta. Supaya terkait dengan hak-hak Bani Adam di pengadilan, di peroleh dengan seadil-adilnya. Sehingga saksi harus yang adil. Maka dikritisi. Dilihat bagaimana keadaan dia. Dipilih yang terbaik, yang adil terima, yang enggak adil tolak. Itu satu bagian dari pengamalan prinsip al-wala wal bara. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ibadah kepada Allah menjauhi tauhid. Tapi dengan bagiannya masing-masing. Ini semuanya ikhwanum tina azakumullah di dalam tubuhnya kaum muslimin, sesuatu yang disepakati oleh semua ulama-ulama kaum muslimin dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam-imam mazhab 4, al-imam Abu Hanifah, wal-imam Malik, wal-imam Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal, dan juga para ulama setelah mereka semua sampai hari ini. Dan sampai yaumul qiyamah nanti dari kalangan para ulama yang sejalan dengan prinsip ini. Semuanya sepakat dengan dua prinsip tadi. Dan mereka mengatakan, barakallahu fikum, prinsip ini tidak mungkin dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak mungkin dilepaskan dalam kehidupan pribadi masing-masing orang. Dalam semua hal, pasti ada dua poin tadi. Yang baik, dipuji, disukai. Yang jelek, dibenci, dikritik, dimusuhi. Itu pasti. Bahkan terkait dengan urusan dapur, diterapkan yang satu ini. Ya apa ya? Antum lagi mau masak, perlu yang namanya bawang putih, bawang merah. Antum dikasih dua pilihan. Ada bawang putih, bawang merah yang segar-segar, bagus-bagus. Yang kedua, bawang putih, bawang merah yang bosok-bosok. Antum pilih yang mana? Loh, jawab, pilih yang mana? Yang bagus-bagus, yang segar-segar. Antum katakan, ini yang bagus. Yang bosok, mau enggak antum? Hah? Nggak mau. Kenapa? Ini bosok. Kata-kata, ini bagus, itu adalah ta'dil. Ini bosok, jarah. Ini bagus, menganjurkan orang lain menggunakan yang baik. Ini bosok, menganjurkan orang untuk meninggalkannya. Ya apa ya? Loh Pak Diem. Ini namanya taksil. Saya kasih mukadimah dulu. Antum ke pasar. Antum sama keluarga ke pasar, kepengen beli sembako. Antum pas milih di bagian sayur-mayur, ada yang namanya tomat. Ketika antum belanja tomat, antum asal belanja atau pilih-pilih tomat? Nah, di keranjang ini ada tomat macam-macam, ada yang bagus, ada yang bosok, ada yang berulat dan segala macam. Kira-kira antum mau ketika dari pihak penjual langsung mengambil secara sporadis gitu, dimasukkan dalam kresek timbangan antum? Ya ada juga yang mau sih, orang-orang yang ya nggak ada fulus lah apalah gitu ya. Pada prinsipnya antum nggak mau. Pak, yang ini jangan. Pak tomat, Pak. Yang ini jangan. Loh kenapa? Ada ulatnya. Yang ini kenapa? Bosok. Yang ini kenapa? Rusak. Antum pilih-pilih. Antum terapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini. Antum terapkan prinsip jarah wa ta'dil ini terkait dengan bab tomat. Bab tomat ya. Ya apalagi terkait dengan prinsip agama, terkait dengan agama kita yang mulia ini, akidah kita, keselamatan agama kita. Maka lebih aula harus lebih-lebih lagi barakatikun ada klasifikasi. Betul? Masyaallah. Antum lagi sakit. Masyaallah. Ini asli Evan, bukan dibikin-bikin. Antum sakit. Sakit flu, sakit batuk. Antum kemana larinya Evan? Hah? Tim medis atau tim bangunan? Loh, jangan ketawa Evan, jawab. Otomatis Anda akan pergi ke tim medis. Yang ahli medis, ahli kesehatan. Betul? Antum batuk-batuk, flu berat. Kepengen pengobatan. Datang ke tim bangunan. Antum kan bagian tim pembangunan pesantren, tim pembangunan masyarakat. Ya apa nih, apa solusinya untuk batuk saya ini? Ya gak mungkin, atau dikasih semen suruh makan. Afwan, banyak pihak akan mengatakan antum agak sedikit sowak pikirannya ketika antum mencari pengobatan di tukang bangunan. Antum akalnya agak sedikit miring-miring ya. Otomatis datang kepada tim medis. Tim medis banyak. Antum kemana kira-kira, Evan? Apakah antum akan datang kepada ahli tulang? Datang ke spesialis ortopedi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit, Pak. Sakit apa? Batuk-batuk, Pak. Terus gimana? Solusinya apa, Pak? Ya enggak mungkin antum di ortopedi atau di bedah tulangnya antum. Enggak masuk. Antum akan cari yang pas untuk penyakitnya antum. Dokter umum, dokter bagian dalam, gitu ya. Dokter paru-paru barangkali, spesialis. Ketika ada sekian banyak dokter yang ada, semuanya ahli flu, semuanya ahli batuk-batuk, semuanya ahli spesialis penyakit paru-paru. Antum pilih yang terbaik atau pilih sembarangan? Jawabannya? Pilih yang terbaik. Murah lagi, apalagi gratis, gitu ya. Yang terbaik. Ini yang senior, dikenal senior. Yang ini baru kemarin prakteknya. Yang ini lama prakteknya, tapi masyarakat banyak komplain, mesti gak beres. Anda pilih yang mana? Pilih yang senior, yang dikenal keilmuannya dan segala macamnya, betul? Itu namanya ta'dil, atau memuji yang baik tadi itu, atau mengkritisi yang jelek tadi itu. Ini semua, ikhwan, sekali lagi, pengembangan dari apa yang disampaikan di atas. Pasti dan pasti, yang baik kita sukai, kita cintai, kita dukung. Yang jelek ditinggalkan, diwaspadai, dan memerintahkan orang supaya menjauh daripadanya. Sampai sini paham, ikhwan? Ikhwan abidin azakumullah. Dikarenakan terjadi fitnah yang begitu besar pada umat Islam ini, sebagaimana yang dihabarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayatnya, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, hanya satu yang selamat, yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. 72 dikatakan finnar, berhak dengan neraka. Mereka adalah firqatul dhalah, sekte-sekte yang sesat, yang menyimpang. Dan dikarenakan masing-masing sekte tadi barakallahu fikum menebarkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menebarkan berbagai macam ideologi yang sesat. Ditambah lagi orang-orang kafir menebarkan ideologi kufurnya, tambah lagi kaum musyrikin, kaum zindid, zanadiqah, kaum mulhidin, masing-masing menebarkan, mendakwahkan penyimpangannya masing-masing di tengah-tengah umat. Maka para ulama kita tampil membawakan prinsip-prinsip yang diajarkan para anbiya wal mursalin di atas, tampil untuk mengamalkan prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang namanya prinsip al-kufru bitaghut, yang namanya prinsip nahi mungkar, yang namanya prinsip tahzir, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan secara khusus menegakkan prinsip nahi mungkar di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan yang ada ini supaya selamat. Maka para ulama semuanya sepakat dengan prinsip-prinsip berikut sebagai penjabaran dan pengembangan daripada prinsip nahi mungkar. Yang pertama, para ulama sepakat untuk mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan arul bid'ah. Sepakat para ulama dengan sabda Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang kedua, para ulama semuanya sepakat untuk mensikapi, itu namanya al-baro'ah, mensikapi bid'ah dan ahlul bid'ah dengan sikap yang tegas, dengan sikap yang keras, karena penyimpangan mereka, karena bahaya mereka. Sepakat, semua sepakat dan dimasukkan dalam akidah Islam oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka. Antum bisa membaca dalam kitab Akidah Salaf Sabul Hadis As-Sabuni, Abu Ismail As-Sabuni. Antum bisa membaca kitab Syarah Sunan Al-Barbahari, Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Sunnah Abdullah bin Abi Hanbal, kitab sunnah para ulama yang lainnya, dimasukkan dalam karya-karya mereka. Prinsip yang jelas, sikap yang tegas, sikap yang lugas terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang yang sesat. Diboikot, dijauhi, ditinggalkan, jangan dikasih salam, salam jangan dijawab, jangan dikasih ucapan, jangan majlis sama mereka, jangan belajar dari mereka, jangan mendengarkan ucapan mereka, jangan lihat acara-acara mereka, ceramahnya mereka, dan segala macam bentuk pemboikotan yang ada. Itu ada perinciannya. Sampai dikumpulkan oleh salah seorang ulama sekarang ini, sebuah kitab yang tebal. Isinya membahas masalah itu. Dibawakan semua atsarus salaf, keterangan-keterangan para ulama salaf tentang poin-poin tadi. Tebal segini bukunya ya, Pak. Saya bawa sebagai bukti. Dan dimasukkan dalam akidah Ahlussunnah. Itu sebagai bentuk ingkarul munkar, sebagai bentuk al-bara'ah lillah, sebagai bentuk al-bughdhu fillah, kebencian karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian diterapkan prinsip ar-rudud al-ilmiyah. Bantahan-bantahan ilmiah terhadap satu, afkar al-munharifah. Pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi yang sesat. Dua, pelakunya al-mubtadi, al-munharif, al-masybuh, al-fattan. Yang ahli bid'ahnya, yang ahli syubhatnya, yang ahli fitnahnya. Apalagi yang kafir, apalagi yang musyrik. Pemahaman pelaku. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Karya-karya mereka. Dibantah, dijelaskan secara ilmiah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kitab, selebaran, dan segala macamnya. Kalau sekarang terkait dengan masalah audio yang mereka miliki. Entah itu radio-radio terkait dengan media-media yang lainnya. Itu disikapi yang rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah. Dan ini termasuk ilmu syar'i, penerapan ilmu agama yang dikaji selama ini. Belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu fiqih, dan macam-macamnya diterapkan pada bab ini. Namanya ilmu rudud, ilmu yang berbicara masalah bantahan-bantahan ilmiah terhadap empat poin tadi. Pemahaman yang menyimpang, orang yang menyimpang, kitab-kitab yang menyimpang, dan segala bentuk media, media yang menyimpang. Dengan kesepakatan semua ulama. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, diterapkan prinsip hajar. Pemboikotan. Ini lebih khusus. Di sini dimasukkan dalam prinsip tahdir, tapi ini lebih khusus lagi. Hajar, diboikot. Tidak kerjasama dakwah sama mereka. Tidak mau. Tidak mungkin ceramah bareng dengan mereka. Tidak mungkin kemudian mengadakan acara bersama dengan mereka. Atau ta'awun dakwah bersama dengan mereka. Tidak bisa. Mereka sendiri, orang yang baik sendiri. Hajar. Dan poin-poin yang cukup baik tadi. Sampai yang sakit jangan kamu jenguk, sampai yang mati jangan kamu antarkan jenazah dia, dan yang lain-lainnya, betul hajar. Tapi itu semua bukan kemudian mengkafirkan pelakunya, tidak. Mereka adalah muslim, tetapi sebagai bentuk baro'ah, sebagai bentuk ikarul mungkar, sebagai bentuk bughd, dilakukan prinsip-prinsip tadi. Dan ini dengan kesepakatan semua ulama muslimin. Barakallahu fikum. Dan tentunya ada aturan mainnya, ada ketentuan-ketentuannya, kaidah-kaidahnya, ada bawabit-bawabit dan syurut-syurutnya, syarat-syaratnya itu ada. Globalnya diterapkan prinsip-prinsip tadi sebagai bentuk ingkarul munkar. Sampai sini paham? Sehingga rata-rata para ulama kita barakallahu fikum ketika menjelaskan tentang ahlus sunnah wal jamaah, tentang salafiyin, orang-orang yang kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in, ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip salaf, pasti dimasukkan poin tadi. Prinsip ingkarul munkar, prinsip daro'ah, berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, dimasukkan. Hampir semua ulama memasukkan demikian. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, hafizahullahu ta'ala wa ru'ah, salah seorang ulama besar di kota Madinah yang masih hidup sekarang ini, barakallahu fikum, dalam risalahnya yang berjudul Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhaj As-Salafi, menyebutkan kaidah-kaidah salaf. Di antaranya belum menyebutkan al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, firraddi alal mukhalif, kaidah tentang bantahan kepada orang yang menyimpang. Dimasukkan dalam prinsipnya kaum salaf. Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullahu ta'ala warah, juga di kota Madinah masih hidup sekarang ini, dalam risalah beliau Mahiyah Salafiyah, terkait dengan apa itu salafiyah, apa salafisme itu, ketika menyebutkan tentang prinsip-prinsip salafiyah, ketika menyebutkan tentang prinsip salafiyah, beliau mengatakan rabi'an yang keempat, al-hadaru wa tahziru minal bid'ati wal mubtadi'ah, mewaspadai dan memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Siapa lagi? Semua ulama kita yang berbicara masalah prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip salafiyah, pasti memasukkan prinsip ini. Ada yang rinci, ada yang global. Ada yang rinci disebutkan prinsip hajr, prinsip walak wal bara, prinsip ingkarul munkar, prinsip rudud ilmiah, prinsip tahzir, rinci. Sebab itu merupakan bagian inti daripada agama para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad secara khusus sallallahu alaihi wasallam dan salafun salihin. Ini semuanya wadih, gamblang, jelas, disepakati semua para ulama dari mulai dahulu sampai sekarang. Sampai pada akhirnya barakallahu fikum, seperti yang saya sebutkan tadi, muncul di zaman sekarang ini barakallahu fik, nabighatu su'in, katanya para ulama, fenomena yang jelek. Dikatakan sangat jelek dikarenakan mereka yang tampil ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, mengaku sebagai salafiyin, bukan semata-mata mengaku sebagai muslim, mengaku muslim di atas sunnah, muslim di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka mengenakan libasus salafiyah, pakaian salaf. Mereka menggunakan atribut-atribut dakwah salafiyah, bukan lagi semata-mata dakwah Islam. Tetapi mereka sebagai musuh yang paling keras dalam memusuhi dakwah salafiyah. Mereka muncul, memunculkan sebuah pemahaman yang bid'ah, memunculkan sebuah permusuhan yang begitu keras yang belum pernah terjadi pada musuh-musuh dakwah sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, salah seorang ulama senior abad ini, juga di kota Madinah, sebelum di kota Mekah, sebelum di Madinah, pindah ke Mekah, pindah ke Madinah lagi, masih hidup sekarang ini, barakallahu fikum, dalam risalah beliau, Bayanun ma fi nasihati Ibrahim ar-Ruhaili minal khalali wal ikhlal, menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi di mukadimah buku ini. Ketika beliau menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan untuk menyebarkan risalah Allah azza wajalla, diteruskan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, diteruskan oleh para tabi'in dan juga para imatul dunya, aimatul din, aimatul sunnah. Beliau menjelaskan wa mimma tadammanathu risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amru fil ma'ruf wanahyu 'anil munkar, dan termasuk yang terkandung dalam risalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar, Dan beliau mengatakan termasuk kemungkaran yang paling mungkar ialah bid'ah pada agama ini. Menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi bimbingan para khulafaur rasyidin. Disebut terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Lalu beliau membawakan beberapa hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kondisi umat ini. Terjadi berbagai macam perpecahan-perpecahan dalam agama, muncul berbagai macam paham-paham bid'ah. Dan solusi yang diberikan Rasulullah SAW. Dibawakan juga hadis tentang perpecahan umat dan bagaimana solusinya Rasulullah SAW terkait dengan kewajiban kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada bimbingan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang yang selamat dikatakan sebagai firqatun najiyah. Yang selamat dari penyimpangan tadi dikatakan sebagai firqatun najiyah, dikatakan sebagai at-taifa al-mansurah. Belum mengatakan setelah itu. Faqamat hadhihi al-firqatun najiyatul mansurah bi raf'i rayatil kitabi was sunnah. Da'watan wa jihadan wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Maka tampillah Taifa al-Mansurah ini, al-Firqatun Najiyah ini. Mereka mengangkat tinggi-tinggi bendera Al-Kitab was Sunnah, dakwah, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar. Dan di antara upaya mereka ialah pembelaan mereka terhadap Kitabullah, membela Kitabullah, membela sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara upaya mereka ialah tafriq, memilah-milah antara petunjuk dan kesesatan, hak dan yang batil. Di antara upaya mereka menjelaskan mana ahlul hak, mana ahlul batil. Wala kepada ahlul hak, bara kepada ahlul batil. Dan menjelaskan ahlul batil, orang-orang yang menyimpang, firqah demi firqah, sekte demi sekte. Kata orang Jawa Timur, dipetani. Ya, dijelaskan satu persatu firqah-firqahnya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Rinci. Dijelaskan bagaimana manhaj mereka yang menyimpang, akidah mereka yang rusak. Mentahdzir umat, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan sekte-sekte tadi itu. Dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-bukti yang nyata. Ditulis karya-karya tulis oleh para ulama kita. Itu dari mulai zaman, semenjak zaman dahulu kala. Sehingga terjadi yang namanya perseteruan, pergolakan antara ahlul haq, ahlul batil, ahlul sunnah, ahlul bid'ah. Dan itu akan terus terjadi, kata beliau. Wastamara sirah baina ahli sunnati wal haq wa baina ahli bid'i wa dalal ila yaumina hadha. Dan terus berlangsung perseteruan tadi, pergolakan tadi antara ahlu sunnah, ahlul haq dengan ashabul bid'ah wal batil wal dalal sampai hari ini, kata beliau. Ahlus sunnah wal jamaah terus menulis karya-karya mereka menjelaskan tentang siapa ahlul bid'ah, siapa itu orang yang sesat yang menyimpang, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, bid'ahnya mereka, ideologi mereka yang menyesatkan, dirinci, ditulis dengan detail, dengan rinci. Itu namanya bantahan-bantahan ilmiah dalam rangka untuk menasihati kaum muslimin, dalam rangka untuk membela agama Allah yang mulia ini dari makar-makarnya orang-orang yang menyimpang yang sesat, dan mematahkan kekuatan orang yang menyimpang tadi, memberikan penjelasan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, penyimpangan akidah mereka dan penyimpangan manhaj mereka. Sama seperti yang saya sampaikan di atas, beliau global, saya rinci dari mulai awal tadi. Sampai beliau mengatakan setelah itu falam yu'jib. Ini fenomena yang terjadi sekarang ini di abad milenium ini, di abad yang serba mutakhir ini, munculnya orang-orang yang perang melawan prinsip-prinsip ingkarul munkar yang disebutkan di atas. Kata beliau, falam yu'jib hadzal jihad fi'atan mimman yutajiru bid-din wa yastari bi ayatillahi wa dinihi tsamanan qalila. Ternyata jihad, usaha, perjuangan yang begitu besar di atas yang dilakukan dari mulai salafun saleh sampai hari ini tidaklah menakjubkan satu kelompok. Tidak menakjubkan satu kelompok yang mereka berdagang menggunakan agama ini, membeli ayat-ayat Allah dan agamanya dengan harta yang sedikit, dengan dunia. Fatasaddau li harbi ahli sunnah bi asaliba makirah. Mereka tampil memerangi ahlu sunnati wal jamaah salafiyin dengan berbagai macam cara-cara makar. Uslub-uslub yang makar, yang terselubung. Yakhjalu minha ahlul bid'ah wal dalal. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, orang yang sesat, yang gamblang kesesatannya, malu berbuat seperti itu. Minal kadzib wat tala'ub bil kalam wat tafsilatil batilah al munahidhah li usuli ahli sunnati wa manahijihim. Perangnya dalam bentuk dusta, bermain-main dengan ucapan retorika, membawakan usul prinsip-prinsip yang batil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj al-sunnah. Difa'an an ahli dhalal. Itu semua mereka lakukan dalam rangka untuk membela orang yang sesat tadi, orang yang menyimpang tadi. Wadi'aatin lahum bi'annahum min ahli sunnah. Dan pengakuan-pengakuan dari orang tadi, bahwasanya ahli bid'ah itu adalah ahli sunnah. Ahli sunnah bukan ahli bid'ah, kata mereka. Waharban li ahli sunnati wal haq, bal wata'nan fihim wa tashwishan lahum. Mereka lakukan itu semua dalam rangka untuk memerangi ahlu sunnah, memerangi ahlul haq, bahkan menikam ahlu sunnah, bahkan mencoreng-moreng nama baiknya ahlu sunnah. Fa'atau bima lam yastati'hu ahlul bid'ah. Maka mereka-mereka ini mendatangkan sesuatu fitnah yang tidak pernah didatangkan oleh ahlul bid'ah sebelumnya. Mimma afroha ahlul bid'ah. Dari perkara-perkara yang menggembirakan semua ahli bid'ah yang ada. Waja'alahum yuqaddimuna lahum amwar ta'ilah liyastamiru fi harbi ahli sunnah. Yang menjadikan ahli bid'ah yang ada ini menggelontorkan uang yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, dana yang begitu banyak kepada kelompok tadi supaya mereka meneruskan peperangannya melawan ahli sunnati wal jamaah. Fastamarru fi hadhihi al-harbi adh-dhalimah ila an wasala bihim al-hal ila ad-difa' an du'ati wahdatil adyan wa ukhuwatil adyan wa hurriyatil adyan. Peperangan yang dilakukan sekelompok orang tadi terhadap ahlu sunnati wal jamaah sampai pada tingkat membuat mereka membela para dai-dai wahdatil adyan, pluralisme, dai-dai pluralisme, dai-dai sinkretisme agama, persaudaraan atas nama agama-agama yang ada, kebebasan beragama dan segala macamnya, pluralisme, sinkretisme agama dan yang lain-lainnya, liberalisme dari prinsip-prinsip yang mengatakan semua agama adalah sama, dibela kekufuran semacam ini. Wa ila talmi'il madahib wa nafyil ghulu wa tatarufi anha. Dan mereka berusaha untuk membuat indah semua mazhab-mazhab yang menyimpang tadi, menyatakan mereka bukan radikal. Bima fiha madzahib ar-rawafid wal khawarij as-sufiyyah. Padahal di dalamnya terdapat mazhab Rafidhah, Syiah Rafidhah, manhajnya Khawarij, ISIS, Al-Qaeda misalnya, dan juga kaum Sufiyah. Dikatakan mereka semua adalah ahlu sunnah, adalah saudara kita, teman kita. Mereka bukan orang yang menyimpang, mereka bukan orang yang sesat, bukan radikal, dan segala macamnya. Fil waqti alladhi yarmuna bihi ahlas sunnah bil ghulu wasyadid, bil ghulu wasyudud watashaddud ila turun ukhra. Di waktu yang sama, sekelompok orang tadi, mereka membela ahlul bid'ah. Di saat yang sama, mereka menuduh ahlu sunnati wal jamaah salafiyin dengan hulu, kelompok ekstrim. Itu dengan syudud, orang yang aneh, yang menyimpang. Dikatakan tasyadud, yang radikal. Dan celaan-celaan yang lainnya. Allahul musta'an. Inilah barakallahu fikum yang disebut dengan kelompok yang menjajakan manhajut tamyi'. Kelompok yang menjajakan manhajut tamyi'. prinsip-prinsip di atas yang begitu gamblang, yang begitu jelas dijelaskan dalam Al-Kitab atau Sunnah, disepakati semua ulama, dibikin lembek, dibikin luyu sama mereka semua. Ahlul bid'ah yang semestinya dibenci, dijauhi, diwaspadai, umat diperingatkan daripada mereka, dibela, dikatakan sebagai ahlul haq. Mereka meletakkan sekian banyak prinsip-prinsip kaidah-kaidah batil untuk memayungi ahli bid'ah tadi dari bantahan-bantahan ahlu sunnah. Di saat yang sama perang melawan ahlu sunnah, menjuluki mereka sebagai mutasyadid, yang ekstremisme, yang radikalisme, yang enggak punya hikmah, yang enggak punya kelembutan, dan yang lain-lainnya. Orang yang kaku, yang keras. Ilahi. Ahlu sunnah yang semestinya dicintai, dibela, dimusuhi. Musuh utama. Ashabul ahwa'i wal bid'ah yang semestinya dibenci, dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, dibela. Dikatakan sebagai saudara kita. Kita rangkul dan segala macamnya. Itu yang namanya tamyiz. Dan ini munculnya barakallahu fikum di abad-abad belakangan ini. Fallahul musta'an. Untuk melengkapi pembahasan barakallahu fikum, kita sudah mulai masuk kepada inti ya ikhwan ya. Semakin panas ini. Saya sudah berkeringat ini ya ikhwan. Ibaratnya mesin sudah mulai panas ini. Punya panas suasananya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sesungguhnya pembahasan manhaj tamyiz ini sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Sudah diisyaratkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti ada di tengah-tengah umat ini. Subhanallah. Cuman terkadang kebanyakan kita atau mungkin kita pribadi kurang perhatian. Baru sadar ketika para ulama yang menjelaskannya. Hadisnya sering dibaca, diulang-ulang, tapi tidak pernah terbelis ke arah sana. Baru ada keterangan dari para ulama. Oh ya Allah, itu hadis biasa kita baca. Hadis yang selalu kita sampaikan. Tidak nyangka, tidak ngira sudah ada pembahasan semacam ini. Karena itu para ulama yang menjelaskan. Itu pentingnya kembali kepada pemahaman para ulama yang sahih. Ikhwanul Muslimin azzakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa beliau masih hidup pernah menjelaskan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan penjelasan ini disampaikan oleh para sahabat kepada generasi yang setelahnya sampai hari ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan umat ini akan terpecah belah. Bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat adanya satu kelompok, satu ta'ifah yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Kelompok yang selalu membela kebenaran, memperjuangkan Islam dan Sunnah. Kelompok yang selalu tampil di atas kebenaran, dibela oleh Allah Azza wa Jal. Yang disebut oleh para ulama una dengan sebutan Taifah Al-Mansurah. Mereka adalah Al-Firqatun Najiyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang sejalan dengan mereka semua sampai hari ini, sampai yaumuddin, yang berislam sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Taifah Al-Mansurah ini, beliau menyebutkan dalam sabdanya yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah dan juga para sahabat yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Kata Rasulullah SAW, akan senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku, umat Islam. Dikatakan zahirina 'alal haqq. Kata-kata zahirin dua makna. Yang pertama mereka terang-terangan tampil di atas kebenaran. Tidak sembunyi-sembunyi. Yang kedua kata-kata zahirin dari mana zuhur, kemenangan. Mereka menang di atas kebenaran menghadapi musuh-musuh mereka. Dan dua-duanya hak. Kelompok ini, Taifa al-Mansurah ini, barakallahu fikum, adalah orang yang tampil terang-terangan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada gerakan-gerakan sirriyah-sirriyah. Tidak ada gerakan bawah tanah. Semuanya terang-terangan bersama dengan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka selalu menang di atas kebenaran. Menang dengan hujah-hujah mereka. Ketika berhadapan dengan syubhat, penyimpangan-penyimpangan ahlul batin. Zahir bil hujjati wal bayan. Menang dengan hujah dan keterangan mereka. Sebab hujahnya Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Dan bahkan ketika terjadi adu fisik, perang terjadi, jihad terjadi, mereka menang dengan saifus sinan, menang dengan pedang dan tombak mereka. Itu luar biasa. Satu ta'ifah, cuman satu biji. Hah? Satu kelompok. Melawan sekian banyak sekte-sekte yang ada, 72 yang sesat. Itu yang muslim, belum lagi yang kafir-kafir. Satu dikeroyok. Sekian banyak kekuatan, kekuatan asing, kekuatan dalam konspirasi, konsolidasi dan segala macamnya untuk memberangus yang satu ini. Tidak bisa. Subhanallah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Justru ini yang menang. Satu kelompok ini yang menang dengan hujahnya, dengan penjelasannya. Bahkan dengan pedangnya ketika dengan fisik. Dan tampil terang-terangan alal haq. Itu luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Rasulullah sallallahu wasallam menjelaskan tentang keadaan mereka ini. Kata Rasulullah, "La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum." Tidak akan memadzaratkan mereka, tidak akan membahayakan mereka. Orang-orang yang menggembosi mereka. Khazalahum itu takhzil. Yang menggembosi mereka, yang melemahkan mereka. Tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Hingga datang perkara Allah dan mereka tetap di atas demikian. Ini yang kadang kurang kita cermati. Rasul semenjak zaman dahulu kala masih hidup sudah mengisyaratkan ahlul haq itu pasti dikeroyok dua jenis musuh. Ini yang enggak kita sadari, ikhwan. Dua jenis musuh. Yang pertama ialah man khalafahum, yang menyelisihi mereka. Mukhalifah. Kalau dari kalangan umat Islam dengan agama-agama yang lain, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, itu mukhalifah. Yang langsung bertentangan, berseberangan dengan akidah Islam. Yang kedua, wala man khazalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang khazalahum, yang menggembosi mereka, yang melemahkan prinsip mereka, yang melembekkan prinsip mereka. Para provokator, para penggembos, yang ini di kalangan kaum muslimin. Orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, mukhalifah bagi muslimin. Yang kedua, khazalahum, orang mukhazilah dari kalangan muslimin itu sendiri. Mereka adalah kaum munafikin, dikenal di zamannya Rasul sebagai orang-orang munafikin yang selalu memusuhi Islam dari dalam. Atributnya Islam, penampilannya muslimin, bersama dengan kaum muslimin, amal badannya adalah kaum muslimin, tapi menikam muslimin dari dalam. dan ternyata konspirasi dengan musuh-musuh agama. Itu zamannya Rasul. Di zaman setelahnya Rasul dikenal dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah yang betul-betul ingin menghancurkan Islam wal muslimin. Dalam sejarahnya kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah biang kerok yang paling utama. Dalam sejarahnya barakallahu fikum, sebab runtuhnya daulah Bani Abbasiyah di tangan kafir Tatar, Rafidhah, Syiah Rafidhah. Orang kafir mukhalifah, Rafidhah, mukhazilah. Barakallahu fikum. Itu di kalangan kaum muslimin. Di dalam tubuhnya kaum muslimin ada muslimin yang hak, muslimin di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin dengan manhaj salaf. Mereka adalah muslimin ahlus sunnati wal jamaah salafiyin. Mereka juga ternyata memiliki dua musuh. Yang pertama al-mukhalifah, yang kedua mukhazilah. Yang mukhalifah ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah yang jelas-jelas kebid'ahannya, entah Syiah Rafidhah ataukah Khawarij, ISIS, Qaidah dan yang lainnya, ataukah kaum Jahmiyah, Murji'ah, Sufiyah, Qadariyah, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya yang dikenal dengan bid'ahnya berseberangan langsung dengan prinsipnya Ahlussunnah mukhalifah. Dan yang kedua mukhazilah, yang menggembosi prinsip sunnah. Mereka dari dalam, orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, yang mengaku sebagai salafiyin, menggunakan pakaian sunnah, pakaian salafiyin, mengibarkan bendera dakwah salafiyah kata mereka, tetapi mereka menggembosi prinsip salaf. Ternyata mereka perang melawan salafiyin, membela ahlul bid'ah tadi. Inilah yang namanya mukhazilah, yang sekarang dibahasakan oleh para ulama dengan sebutan mumayyi'ah, ahlu tamyi', dengan manhaj tamyi'nya. Barakallahu fikum. Mereka ini yang dikatakan tadi sama Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala warah. Sudah ada zaman dahulu kala, ternyata Rasul sudah mengisyaratkan hal itu. Di sini menunjukkan yang namanya al-mukhalifah bukan al-sunnah, bukan salafiyin. Sekaligus menunjukkan yang namanya mukhazilah, mumayyi'ah, bukan al-sunnah, bukan salafiyin. Sebab dijadikan musuh mereka. Tiga, ada al-sunnah salafiyin, ada mukhalifah, ada mukhazilah. Mukhalifah bukan ahlus sunnah, mukhazilah mubayyi'ah bukan ahlus sunnah. Juga dengan hadis ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita tidak akan mungkin masuk ke dalam sunnah Rasul manhaj salaf yang sahih yang namanya mukhalafah. Mukhalafah apapun, penyimpangan apapun tidak bakal bisa masuk. Yang namanya takhzil apapun, penggembosan apapun, tamyi' apapun, tidak bakal bisa masuk kepada bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada oknum yang terkena, maka dikatakan menyimpang. Selama dia di atas sunnah, tidak bakal terkena pemahaman mukhalafah dan pemahaman mukhazalah atau yang takhzil, tamyi'. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah ahlus sunnati wal jamaah salafiyin tidak merasa mendapatkan madharat apapun, tidak akan mendapatkan madharat apapun dengan dua kelompok tadi, la mukhalifah wa la mukhazilah umayyah, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Dan ahlus sunnati wal jamaah akan selalu menang di atas al-haq dengan hujah-hujah mereka, dengan argumentasi mereka, di atas semua mukhalifin, di atas semuanya mukhazilin. Syubhatul mukhalifin runtuh di hadapan hujah-hujah al-sunnah. Syubhatul mukhazilin, syubhatnya para mukhazil, para mumayyi, runtuh di hadapan hujahnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dengan hadis ini. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai nanti menjelang kiamat mereka masih di atas al-haq ini. Ini bisyarah azimah, kabar gembira begitu agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal masing-masing orang berupaya selalu di atas at-taifah al-mansurah. Jadi sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Cuman hebohnya itu di zaman-zaman sekarang ini barakallahu fikum, dikarenakan sangat-sangat terasa sekali permusuhan mereka terhadap dakwatus sunnah, dakwah salafiyah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wara'a. Saya sebut nama beliau selalu dikarenakan beliau yang senior di zaman sekarang ini dan orang yang paling faham seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan rekomendasi para ulama kibar pada masanya. Kembali pada ahlinya. Barakallah. Dijelaskan oleh beliau bukunya enggak saya bawa sekarang, ada di kamar. Soalnya tebel banget ya, Bang. Capek bawanya. Itu sesungguhnya makalah-makalah beliau ketika menjelaskan tentang manhaj tamyiz yang ada ini dan tokoh-tokohnya. Masuk dalam dicetak besar, tebel ya, Bang. Mungkin segini bukunya ya, Bang. Tebel segini. Namanya Umdatul Ibbi. Kitab namanya Umdatul Ibbi, isinya membongkar dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang menyimpang yang diusung oleh sosok yang bernama Ali Hasan Al-Halabi sama ini. Bongkar satu persatu. Sehingga banyak makalah-makalah dikumpulkan di sebuah kitab namanya Umdatul Ibbi. Ada di kamar tadi mau saya bawa, berat banget ya. Barakallahu'alaikum. Dijual di kalangan salafiyin barakallahu'alaikum yang biasa jual kitab, kitab asli bahasa Arab. Baik. Dijelaskan oleh beliau di buku itu ya, ikhwan, dan juga oleh para ulama-ulama yang lain, para masyayikh yang lain. Mereka menjelaskan bahwasanya pengusung manhaj tamyiz di era kita sekarang ini, ingat ya, di era kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, muara manhaj tamyiz adalah Al-Ikhwanul Muslimun. Pas lagi nyebut intinya mati. Ini lagi nyebut jangan jeram dada, nanti jungkel ya. Udah. Saya ulangi lagi. Beliau menjelaskan dan juga para ulama yang menjelaskan bahwasanya pengusung manhaj tamyiz di zaman sekarang ini atau muara manhaj tamyiz di zaman sekarang ini adalah Al-Ikhwanul Muslimun, dikenal dengan singkatan IM. Pernah dengar sebelumnya? Nampaknya sudah antum lupakan yang satu ini. Ini padahal yang pertamanya ada yang menyebut IM1. IM1. Berarti nanti ada IM2. IM2 gitu ya. nanti akan muncul IM3, IM3, bahkan mungkin muncul IM4, IM4. Cuman istilah ya, Ikhwan. Jangan tahu-tahu ada yang nyeletuk dalilnya mana menggunakan istilah IM1, IM2, IM3. Itu sekedar istilah. Yang penting hakikatnya. Tayib, pengusung pertama manhaj tamyi' adalah ini. Barakallahu fikum, ikhwanul muslimin. Merekalah dari kalangan ikhwanul muslimin yang didirikan oleh tokoh mereka yang bernama Hasan al-Banna dari Mesir. Kemudian dikampanyekan pemahaman mereka oleh seseorang yang semacam Said Hawa, Said Qutb, dan semisalnya. Dari mereka-mereka inilah muncul pemahaman tamyi' dan takhzil. Mereka lah orang pertama di zaman sekarang ini yang betul-betul gerah, gelisah dengan rududul ulama, bantahan-bantahan para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kitab-kitab yang menyimpang, dan semua yang menyimpang. Arahlah itu. Gerah gelisah. Mereka lah orang pertama di zaman sekarang ini yang memerangi prinsip rudud, yang memerangi prinsip cara ta'dil, yang memerangi prinsip tahzir. Mereka. Mereka pula yang pertama kali menggambarkan kepada umat bahwasanya pelaku-pelaku ingkarul munkar, yakni para ulama al-sunnah yang membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada, digambarkan seperti sosok yang jatuh dalam sebuah dosa besar, jatuh dalam tindakan kriminalitas besar, digambarkan sebagai sosok yang menakutkan orang-orang muslim fundamentalis, muslim ekstremis, dan segala macamnya. Mereka yang mulai. Mereka pula orang pertama yang betul-betul menggembosi prinsip-prinsip ingkarul munkar yang ada pada Ahlus Sunnah. Prinsip al-wala' wal-bara'. Itu mereka. Itu semua dilakukan dikarenakan mereka ini memiliki banyak misi. Misi mereka tidak akan mungkin lancar ketika prinsip amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Kalian jangan lupa ya ikhwan. Ikhwanul muslimun yang selama ini mendengung-dengungkan prinsip wahdatul adyan, sinkretisme agama. Semua agama itu benar. Yang kemudian lahir pluralisme, kemudian lahir liberalisme. Mereka para pengusungnya. Hasan al-Banna, tokoh ikhwanul muslimin, dialah yang menyatakan dengan tegas bahwasanya al-adawatu bainana wa bainahum, ay al-yahud, laisat adawatan diniyah. Permusuhan kami, kaum muslimin, dengan Yahudi, itu bukan permusuhan agama. Bukan permusuhan agama. Bahkan mereka saudara kita. Mereka yang mengatakan al-yahud wa nasara ikhwanuna, saudara kami. Itu ikhwanul muslimin. Dan itu dilakukan ketika ada pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok yang ada bersama dengan organisasi Yahudi. Di depan banyak orang-orang kafir dia mengatakan semacam itu. Ada takhzil, tamyi', barakallahu fikum. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan bahwa mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Tegas lakum dinukum waliyadin. Banyak yang hafal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Hafal. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, al-yahud wa nasara, dan kaum musyrikin, mereka semua di dalam neraka selama-lamanya. Mereka makhluk Allah yang paling jelek. dikatakan itu bukan bukan permusuhan agama. Mereka saudara kami. Hada tabi, musuh dijadikan sebagai kawan. Hada tabi. Jangan lupa pula barakallahu fikum, al-ikhwanul muslimun, mereka lah yang berupaya sekuat tenaga dari mulai awal kemunculannya sampai sekarang ini, sekuat tenaga untuk mengupayakan persatuan antara sunnah dengan syiah. Jangan dikira kemarin saja upaya-upaya yang ada, sudah lama itu, dan mereka sebagai pengusungnya upaya menyatukan antara sunnah dengan syiah, mengatakan ar-rafidah asy-syiah ikhwanuna, orang-orang syiah rafidah adalah teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, agama kita satu, Tuhan kita satu, Quran kita satu, rujukan kita satu. Ya perbedaan antara kita dan mereka ya samalah kayak perbedaan furu' di kalangan para ulama ahli fiqih. Toleransilah. Subhanallah. Hada tamyi. Sejak kapan dikatakan agama orang-orang Yahudi apa orang-orang Rafidah itu sama dengan kaum muslimin? Sejak kapan Tuhan mereka sama dengan Tuhan kaum muslimin? Sejak kapan Quran mereka sama dengan Qurannya kaum muslimin? Sejak kapan nabi mereka sama dengan nabinya kaum muslimin? Itu orang-orang yang buta secara syiah atau pura-pura buta tentang secara syiah. Siapa yang menuhankan Ali bin Abi Thalib? Syiah Rafidhah Syafi'iyah. Siapa yang meyakini Ali sebagai nabi bukan rasul? Jibril khianat. Syiah Rafidhah. Siapa pula yang mengatakan Al-Qur'anul Karim di tangan kaum muslimin sudah berubah-ubah, enggak asli? Pada kami ada Quran yang dua kali lipat yang ada pada kalian, namanya Mushaf Fatimah. Syiah Rafidhah. Tuhan mereka bukan Allah Azza wa Jalla. Nabi mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran mereka bukan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang mengkafirkan para sahabat? Syiah Rafidhah. Kecuali beberapa orang saja yang dikecualikan. Selebihnya semua sahabat kafir. Padahal mereka generasi yang terbaik umat ini. Bagaimana mungkin bisa menyatukan dua perkara berbeda, sunnah rasul dengan bid'ah yang sangat fatal, yang sangat mengerikan? Tidak mungkin. Sunnah tidak mungkin sama dengan syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah tidak mungkin sama dengan sunnah. Dua perkara yang sangat bertentangan keras oleh mereka diupayakan takrib baina sunnati wa syiah. Dan sampai detik ini tokoh-tokoh ikhwanul muslimin mendengungkan ini semua. Barakallahu fikum. Ada temi. Barakallahu fikum. Ini mereka. Mereka pula yang memiliki pemahaman, memiliki kaidah. Kaidah yang diusung oleh Hasan al-Banna. Tokoh ikhwanul muslimin mereka membuat kaidah nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Yang artinya kita saling bantu membantu dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita masing-masing kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Zahir kaidahnya kok bagus ya. Kita saling bertahun, saling bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati. Masing-masing kita memberi uzur yang lain dalam perkara yang kita perselisihkan. Kan bagus itu. Zahirnya ya kan. Itulah yang namanya syubhat. Kalau syubhat semuanya batil, akan lari orang daripadanya. Kalau syubhat itu semuanya hak, bukan namanya syubhat, namanya hakun. Yang namanya syubhat percampuran antara hak dengan yang batil. Ini kaidah ingin memuluskan meneruskan misi mereka tadi. Merangkul semua pihak, semua kalangan. Sebagai upaya untuk menyatukan semua yang ada. Khususnya menyatukan sunnah dengan syiah. Lebih luas lagi merangkul semua agama-agama yang ada. Mengatakan mereka semua adalah saudara kita seagama. Sama-sama agama samawi. Luar biasa tamyiznya. Kaidah ini ya ikhwan, dikritisi oleh para ulama kibar pada masanya. Berbicara tentangnya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan, dan masyayikh yang lainnya. Masyayikh kibar pada masa itu masih hidup. Mengkritisi kaidah ini. Pada kalimat nata'awanu fi mattafaqna alaih, kita saling ta'awun pada apa yang disepakati, mujmal, masih global. Sepakat atas dasar apa? Apa yang disepakati? Terangkan itu sama kita orang. Yang mereka sepakati lain dengan yang disepakati dalam Islam. Kalau yang dimaukan adalah contoh yang kita sepakati menyatukan sunnah dengan syiah ta'awun, oh tidak bisa. Itu kesepakatan aral batil, tidak mungkin ta'awun. Kita sepakat semua agama sama, oh tidak bisa. Itu kekufuran, tidak mungkin ta'awun dalam perkara kekufuran. Kita sepakat orang-orang Yahudi sahabat kita, teman-teman kita, ikhwan kita. Oh, tidak bisa. Itu melanggar nasul Quran wa sunnah. Tidak mungkin ta'awun di atasnya. Sepakat atas apa dulu? Masih mujmal. Kalau yang dimaukan sepakat di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Sepakat di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Perkara yang hak. Ya, kita sepakati. Dan ta'awun di atasnya. Tapi bukan ini mereka maukan. Jangan baik-baik. Pada kalimat yang kedua, wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, dan sebagian kita memberikan uzur atas sebagian yang lain dalam perkara yang diikhtilafkan. Jika masih mujmal. Ikhtilaf dalam perkara apa? Perbedaan dalam perkara apa? Kalau yang dimaukan perbedaan prinsip, yang ini Sunni, yang ini Syi'i, yang ini Sufi, yang ini Ikhwani, yang ini Tablighi, yang ini Jahmi, yang ini Tahriri, yang ini Tablighi, yang ini Sururi, semua dianggap sama, toleransi. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang namanya perbedaan prinsip itu perkara mungkar. Tidak mungkin toleransi, tidak mungkin saling memberikan uzur. Batil, katakan batil. Penyimpangan, katakan menyimpang. Ahlul bid'ah, katakan ahlul bid'ah. Tidak mungkin kasih uzur. Dan ini mereka maukan. Karena mereka ingin menyatukan antara sunnah dengan syiah. Maunya mereka, ya kita beda dengan syiah, ya dikasih uzurlah toleransi. Oh tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa membiarkan kemungkaran. Tidak bisa membiarkan penyimpangan. Prinsip kita ingkarul mungkar. Prinsip kita mewaspadai semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mungkar katakan mungkar. Penyimpangan katakan penyimpangan. Orang yang sesat katakan sesat. Dan diwaspadai, dijauhi, bukan didekatkan. Tidak mungkin toleransi. Itu yang mereka maukan. Nah maksudnya itu toleransi dalam perkara ikhtilaf, ikhtilaf masalah fikih. Ya mungkin kalimat ini bisa dimasukkan itu. Tapi kenyataannya bukan ini mereka maukan, yang pertama. Kalau yang dimaukan ikhtilaf perkara hukum syariat, juga enggak bisa dibenarkan secara mutlak. Ikhtilaf dalam perkara fikih dua macam kata para ulama. Ada ikhtilafun mu'tabar, ada ikhtilafun syadz. Sama kan baik-baik. Ada ikhtilaf yang mu'tabar, yang sama-sama kuat dalilnya, yang sama-sama kuat hujahnya, pendapat masing-masing ulama kibar pada masanya masing-masing. Naam, ini mu'tabar, toleransi. Sebagian mengatakan demikian, pendapat ulama-ulama kita sebelumnya dan sampai sekarang ini yang kedua juga demikian. Kita ambil mana yang rajih, diamalkan, toleransi dengan pendapat yang kedua. Itu mu'tabar. Tapi ada yang kedua, ikhtilafun syad, ikhtilaf yang ganjil, yang syad. Hampir semua ulama mengatakan haram, satu dua mengatakan halal, dikatakan syad. Sudah rujuk lagi. Maka yang syad tidak boleh diambil. Haram hukumnya mengambil pendapat yang syad, yang ganjil. Itu penyimpangan. Semua ulama madhab mengatakan yang namanya mut'ah, nikah mut'ah ala syiah, hukumnya haram. Semua mengatakan haram. Satu dua mengatakan boleh. Yang satu, yang dinukil dari sahabat Ibnu Abbas, rujuk daripadanya. Namanya syad. Nah, mungkin kamu mengatakan toleransi dong. Saya mau mut'ah juga enggak ada masalah. Saya mau pilih-pilih yang saya inginkan, jangan dilarang dong. Ini ikhtilaf dalam perkara ahkam syariah. Oh, sebentar. Ikhtilaf yang mu'tabar apakah yang syad? Kaji keterangan para ulama. Ulama semua mengatakan syad. Sudah tidak ada lagi ikhtilaf setelah itu. Semuanya sepakat. Haram yang namanya nikah mut'ah sampai yaumul qiyamah. Maka yang punya pendapat syad tadi dikatakan menyimpang. Tapi yang mereka maukan yang pertama tadi, ya kan? Perbedaan antar berbagai macam sekte-sekte, ideologi pemahamannya macam-macam itu, kita uzurlah, saling memaafkan. Oh, tidak bisa. Sehingga dari kaidah ini, barakallahu fikum, mereka menginginkan merangkul semua umat Islam sebanyak-banyaknya dengan tanpa peduli bagaimana akidah mereka, bagaimana manhaj mereka, bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Semuanya ikhwanuna, saudara kami. Maka dikatakan ikhwanul muslimun. Bahkan yang non muslim juga dirangkul. Yahudi, Nasara, ikhwanuna, agama sama, agama samawinya. Dirangkul semuanya. Kena semua apa ada yang terkecualikan? Kok diem? Jawabannya, ada yang luput. Siapa? Ahlu sunnah ketinggalan. Tendang sama mereka. Yang ini fundamentalis. Yang ini mutasyadid, ekstrim, radikal, teroris, dan yang lain-lainnya. Itu kenyataannya. Barakallahu fiik. Pahami baik-baik, ikhwan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Barakallahu fiik. Ini sumbernya ikhwanul muslimin. Dengan tokoh mereka Hasan al-Banna, Said Qutb, Said Hawa, Umar Tilmisani, Mustafa Sibai, dan yang lain-lainnya itu. Dan sampai sekarang. Dari mereka inilah muncul yang namanya fawasil. Tahu fawasil? Jamak fasilah. Pecahan-pecahan ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin pemahaman tidak cuma itu ya ikhwannya. Syekh Al-Alama Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, dalam kitab beliau Mauridul Uzb Zulal, di kamar lagi bukunya ya ikhwan, saya bawa lagi ya ikhwan. Bukunya segini ya ikhwan. Menjelaskan ada 25 poin kritikan terhadap ikhwanul muslimin. Barakallahu fiik. Itu di antaranya ya ikhwan. Sudah banyak. Yang lainnya pecahan-pecahan itu mengambil dari ikhwanul muslimin. Ada yang mengambil poin ini, ada yang mengambil poin ini, ada yang mengambil satu, dua, atau lebih, ada yang mengambil salah satunya. Yang kita bahas, yang mengambil poin tamyi'nya. Jadi ikhwan muslimin itu ada yang garis keras, ada yang garis lembek. Ada yang keras, radikal, ada yang lembek. Yang kita bahas yang lembek-lembek ini. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah terkait dengan ikhwanul muslimin dalam dakwah mereka, mereka biasa melakukan yang namanya sebuah wisata dakwah. Melakukan yang namanya perenungan-perenungan, kadang di malam hari, kadang di pagi hari, disertai dengan acara itikaf bersama, membaca Quran bersama, tadabur alam bersama. Yang mereka istilahkan dengan siyahah da'awiyah. Namanya kan siyahah da'awiyah. Wisata dakwah. Jadi sambil bertamasya kita ngaji bersama. Yuk ngaji. Sambil ngaji kita tamasya. Acara ya ragam, macam-macam. Mereka biasa melakukan yang namanya acara api unggun. Bikin api unggun di malam hari, semuanya membuat lingkaran, ada yang membacakan mutiara-mutiara hikmah, perenungan-perenungan, tadabu-tadabu dan segala macamnya, semuanya meresapi, menangis. Sampai nangis, senangis-nangis. Itikaf bersama, tahajud bersama, jamaah bersama dan yang lain-lainnya. Namanya siyahah da'awiyah. Ini kalau dibikin sejarahnya lagi panjang lagi, Ikhwan. Tuh lagi ke belakang. Ini sunnahnya kaum sufia. Sunnahnya kaum sufia. Kapan-kapan dibahas. Hah? Para kelas itu. Di mereka siyahah da'awiyah. Ya kalau zaman sekarang ini ya lebih modern. Ada taklim bersama, ada acara berdekui, di pinggir pantai, gitu ya, sambil santai, sambil dakwah, sambil santai, sambil ngaji, acara bakar-bakar bersama, berdekui, gitu ya, bakar-bakar, entah bakar ikan, malah bakar sate, malah bakar ayam, malah bakar kambing, kambing guling, apa-apa, gitu ya, Ikhwan, sambil santai, sambil bicara masalah dakwah. Nasihat-nasihat dari para pengampunya, para murabinya dan segala macam. Itu cara dakwahnya kaum muslimin. Dan itu termasuk poin-poin yang dikritik oleh para ulama. Tidak ada di zaman salaf para anbiya wal mursalin, Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para immatul madzhab, imam mazhab 4. Dan ulama-ulama yang salah mereka tidak ada yang seperti itu. Mereka di masjid-masjid, di masjid-masjid mereka, di rumah-rumah mereka mengkaji Al-Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Itu di antara yang dikritisi atas mereka. Juga di antara yang dikritik, waduh, disuruh istirahat ya Evan. Perbaikan sound system ini, masya Allah. Ini suaranya menggelegar, jadi rusak semua atau gimana ya Pak? Allah nusta'an. Ya akhir, istirahat dulu sampai setengah 12. Ini lagi panas-panasnya mau tak teruskan poin yang berikutnya nih ya Pak. Ya Pak, istirahat dulu. Ya wis, istirahat dulu sampai jam setengah 12, diteruskan sampai zuhur. Barakallahu fikum. Gitu ya. Mandeknya itu kurang pas nanti. Waduh, lupa lagi nanti ya Pak. Dicatat baik-baik poin-poin tadi. Nanti ada benang merahnya pada pembahasan sampai tuntas. Baiklah. Sementara kita sekarang sudah ikhwan, istirahat sampai jam 12. Nanti ketemu lagi insyaallah di tempat ini. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, khanabdin azzakumullah. Di antara yang dikritisi oleh para ulama terkait dengan Ikhwanul Muslimin ialah terkait dengan dakwah mereka. Mereka biasa berdakwah menggunakan tamthiliyat wassinemaiyat yang mereka juluki sebagai tamthiliyat Islamiyah, sinema Islami. dakwah mereka menggunakan cara-cara opera-opera, sinema-sinema. Kata mereka sinema Islami. Ini mereka ingin menjelaskan kepada umat tentang syaitan, bahaya syaitan sebagai musuh Islam, Nabi Allah Adam sebagai bapaknya manusia, seorang nabi dan segala macamnya. Dibikin acara opera. Fulan sebagai Nabi Adam, fulan sebagai syaitan, sebagai iblis, fulan sebagai itu, kemudian diadakan apa begitu opera semacam itu. Itu mereka. Barakallahu. Ciri khas haula. Kemudian berkembang menjadi sinema-sinema. Dibahasakan sekarang dengan apa ya, Van? Film-film Islami. Dakwah menggunakan cara-cara seperti itu. Tokoh-tokoh mereka zaman dahulu kala biasa dikenal di kalangan para pengikutnya, biasa masuk ke bioskop-bioskop. Masuk bioskop-bioskop untuk melihat sinema-sinema yang ada. Dikarenakan terkait dengan dunia dakwah, dikasih embel-embel Islami, sinema-sinema Islami. Diputar, dibikin film tentang Umar bin Khattab. Ada orang yang sebagai pemeran Umar bin Khattab. Pemeran sahabat-sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada pemeran-pemeran orang-orang kafirnya yang diperangi sama Umar bin Khattab, yang berperan sebagai tentara Romawi, tentara musyrikin dan segala macamnya. Ya apa ya? Itu banyak. Ini barakallahu fikum dikritisi oleh para ulama kibar pada masanya. Di zaman sekarang ini yang cukup keras membicarakan bab itu selain Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa. Masih hidup sekarang di Kota Riyadh, anggota hay'ah kibar ulama. Itu merupakan cara-cara yang muhdatsah. Baca bid'ah. Cara-cara dakwah yang menyimpang dari cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah, wasail dakwah tauqifiyah. Sarana prasarana dakwah itu tauqifiyah, harus dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Kitab Sunnah. Tidak boleh menggunakan cara-cara mungkar dalam perkara dakwah. Tidak boleh dalam perkara dakwah ini terjadi padanya perkara yang mungkar, perkara-perkara yang maksiat dan semisalnya. Pada acara-acara mereka, opera-opera Islami, sinema-sinema Islami, di situ terdapat istihza bil anbiya, mengolok-olok melecehkan para nabi. Seseorang disuruh berperan sebagai seorang nabi, sebagai Nabi Adam. Ini orang mungkin orang fasik. Aktornya mungkin orang yang ahli maksiat. Dijadikan sebagai Nabi Adam. Pelecehan, kata para ulama. Yang kedua, tasyabuh dengan syaitan. Berperan sebagai iblis. La haula wala quwata illa billah. Ini muslim. Disuruh jadi iblis. Jadi syaitan. Yang ini muslim. Suruh jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka adalah muslimin. Disuruh menjadi pasukan kafir, pasukan musyrikin, pasukan Romawi. Ini istihza bil muslimin. Mengolok-olok melecehkan kaum muslimin. Belum lagi yang berperan sebagai para sahabat, itu melecehkan para sahabat. Dan cara-cara semacam ini tidak pernah ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, wala para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, imam mazhab 4 tidak mengenalnya. Jika ulama-ulama sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Itu mereka. Semakin kemari semakin canggih. Mereka menggunakan channel-channel televisi sekarang ini sebagai media dakwah mereka dengan tanpa memperhatikan mana perkara yang mungkar, mana perkara maksiat, mana perkara yang menyimpang. Al-muhim dalam rangka untuk menebarkan dakwah, menerjang berbagai macam keharaman-keharaman yang ada. Sampai sekarang dari pihak mereka memiliki banyak channel televisi. Yang dibahas sekarang kemungkaran-kemungkarannya itu, bukan terkait dengan medianya. Ini semuanya adalah cara dakwahnya ikhwanul muslimin. Allahul musta'an. Kemudian barakallahu fikum yang melanjutkan manhajut tamyi' di samping ikhwanul muslimin adalah sekte yang bernama Sururiyah. Sekte yang dinisbatkan kepada sosok yang bernama Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Orang Saudi tinggal di Birmingham, London, Inggris. Muhammad Surur ini barakallahu fikum dulunya adalah pentolan Ikhwanul Muslimin. Puluhan tahun bersama dengan mereka. Dia pertama kalinya menjelaskan, itu disebutkan sama Syekh Ahmad An-Najmi dalam bukunya beliau Al-Mawridul Azbul Zulal. Pertama kali dia melepaskan diri dari Ikhwanul Muslimin, dia mengingkari semua pemahaman-pemahaman IM tadi itu. Dia ingin merangkul semua pihak, diingkari sama dia. Barakallahu fikum. Awalnya. Tapi ternyata dia masih menyisakan beragam paham-paham Ikhwanul Muslimin. Sebagiannya radikal, sebagiannya masih meneruskan manhaj tamyi. Yang radikal itu pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa Muslim dikarenakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, dikarenakan mereka punya muamalah dengan negara-negara kafir. Secara khusus Muhammad Surur mengkafirkan pemerintah Saudi Arabia, mengkafirkan para raja-rajanya, apalagi yang lainnya jangan dibahas, tambah kafir lagi. Sururiyah ini barakallahu fikum memunculkan berbagai macam pemahaman, tidak cuma satu. Di antara pemahaman mereka takfir, di antara pemahaman mereka memberontak penguasa yang radikal-radikal, di antara pemahaman mereka ingkarul mungkar dengan kekerasan, mengingkari kemungkaran dengan pengerusakan, sweeping-sweeping dirusak, penggerbekan dirusak, pemukulan dan segala macamnya, kekerasan dengan nama ingkarul mungkar. Ini yang ekstrim-ekstrim. Tapi ada pula dari pemahaman Sururiyah ini barakallahu fikum yang lembek-lembek. Di antara yang lembek ialah mereka mendewakan yang namanya fiqhul waqi', fiqh realita. Mengetahui realita kondisi umat, update kondisi umat belakangan ini. Itu dikatakan sebagai ilmu, melupakan ilmu Al-Kitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Mewajibkan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin untuk selalu mengupdate berita tentang tentang orang-orang muslim. Namanya fiqhul waqi'. Tapi hanya itu. Isinya lalu luapan kekecewaan, luapan amarah. Tergantung kondisinya masing-masing. Menuduh para ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama salafiyyid tidak memahami realita kaum muslimin. Mereka hanya tinggal di tembok-tembok di perpustakaan mereka. Mereka hanya tinggal bersama dengan kitab-kitab mereka. Akal fikiran mereka tinggalnya di zaman onta dahulu, bukan zaman sekarang ini. Dikatakan sebagai mumi-mumi hidup, mencela para ulama-ulama kaum muslimin. Dari sinilah mereka kemudian masuk ke dalam parlemen-parlemen. Masih menyisakan pemahaman Ikhwanul Muslimin, dakwah melalui parlemen-parlemen yang ada. Fiqhul waqi'. Dari sini pula mereka mengharuskan, mewajibkan kaum muslimin memiliki yang namanya media televisi untuk bisa mengupdate langsung berita-berita kaum muslimin. Fiqhul waqi'. Melebihi ilmu tentang Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Melebihi ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu syariah, ilmu hukum, ilmu fiqh, ilmu tafsir dan yang lain-lainnya. Semuanya dibelakangkan, mengedepankan ilmu fiqhul waqi'. Sehingga yang setiap hari dibaca, koran. Ceramah isinya dalam koran. Khutbah isinya dalam koran. Semua terkait dengan koran. Tapi ujung-ujungnya yang disikat siapa ya kan? Penguasa muslimin. Membicarakan, mengutarakan, membongkar kaiban-kaiban penguasa kaum muslimin di forum-forum mereka, di khutbah-khutbah mereka, di mimbar-mimbar mereka ya kan? Barakallahu fikum. Ini mereka. lembek tapi berujung pada kekasaran. Ada di antara mereka yang lebih daripada itu. Ada satu perkara penting. Satu perkara ini justru merupakan ciri khasnya seluruh jin. Satu prinsip ini justru kepanjangan daripada manhaj tamyi' ikhwanul muslimin. Dari kalangan sururiyah ini memunculkan yang namanya manhajul muwazanah. Yang sempat heboh di Indonesia ini pada tahun 90-an. Barakallahu fikum. Tepatnya di awal tahun 95. Barakallahu fikum. Dan terus berkelanjutan. Namanya manhajul muwazanah. Manhaj adil kata mereka. Seimbang. Tapi yang dibahas terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang kali pertama mau diterapkan pada Syed Qutb. Syed Qutb. Terus berkembang pada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Manhaj muwazanah. Apa itu muwazanah, ikhwan? Mereka mengatakan kalau Anda membicarakan tentang orang-orang yang menyimpang, orang yang sesat, terutama Syed Qutb, haram bagi Anda hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja. Wajib bagi Anda untuk seimbang juga menyebutkan semua kebaikan-kebaikan dia, biar berimbang. Silakan kamu mengatakan Syed Qutb itu punya pemahaman wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Silakan kamu mengatakan Syed Qutb itu punya pemahaman khalqul Quran, menjasad ke dalam Quran. Silakan kamu mengatakan Syed Qutb itu menolak sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Silakan kamu mengatakan Syed Qutb itu yang menikam para sahabat. Hah? Menjuluki para sahabat dengan licik dan segala macamnya. Silakan. Tapi wajib bagi kamu untuk mengatakan Syed Qutb itu seorang sastrawan, pejuang Islam, dia betul begini, dia betul begitu. Wajib disebutkan kebaikannya. Itu namanya adil, itu namanya insaf, namanya muwazanah. Awalnya Syed Qutb, ujung-ujungnya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tartibnya sebutkan kebaikan, sebutkan kejelekan, baru kemudian kebaikan. Ujungnya apa ya? Ujungnya adalah untuk memberikan tameng kepada Syed Qutb dari bantahan-bantahan para ulama. Dimentahkan semua bantahan-bantahan para ulama. Tatkala kamu mengatakan Syed Qutb punya pemahaman 1, 2, 3, 4 panjang. Iya. Ya begitulah yang disampaikan para ulama. Cuman Syed Qutb ini seorang pejuang. Dia seorang sastrawan. Dia seorang yang mewakafkan hidupnya untuk perjuangan Islamul Muslimin. Cuman disebutkan semua kebaikan yang ada. Sehingga yang jelek-jelek langsung menyingkir semua. Lumer yang diangkat kebaikan-kebaikan Syed Qutb. Ketika disebutkan kejelekan saja marah-marah. Itu kezaliman, itu khianat, segala macamnya. Ketika dibalik, ya sudah, kita mengatakan Syed Qutb itu seorang sastrawan, adib, seseorang mujahid, kalau betul. Dia seorang yang pejuang Islam, kalau benar. Dia begini. Cuman sayang, Syed Qutb itu seseorang yang punya pemahaman wahdatul wujud. Dia seorang yang punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa muslim, bahkan mengkafirkan semua rakyat yang ada ini. Syed Qutb yang mengatakan jahiliyah abad 20. Dia mengkafirkan semua yang ada sekarang ini. Syed Qutb yang mengatakan masjid-masjid itu adalah tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Syed Qutb yang mengatakan umat Islam, umat yang raib di zaman sekarang ini, enggak ada lagi umat Islam. Artinya apa, Evan? Antum semua ini kafir. Syed Qutb ini yang menolak sifatnya Allah Azza wa Jal. Syed Qutb ini yang begini. Kamu sebutkan semua kejelekannya. Mereka marah. Katanya insaf suruh adil. Nyebutkan kebaikan terus kejelekan. Bukan begitu. Sebutkan kejelekan dulu, berikut kebaikan. Loh. Ada maunya. Barakallahu fikum. Ujung-ujungnya adalah untuk memberikan tameng. Untuk Syed Qutb secara khusus dari bantahan-bantahan para ulama. Digunakan untuk semua ashabul ahwa wal bid'ah setelah itu. Harakallahu fikum. Ini mereka. Tokoh-tokoh mereka pada waktu itu selain Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, tokoh mereka semacam Salman Al-Audah. Ini juga sangat keras secara pemahaman Surur yang lainnya. Di antaranya pula adalah Safal Hawali. Dia pula yang mengatakan umat Islam umat yang raib. Umat yang raibah, kata dia. Juga seperti Dr. Nasir Al-Umar yang begitu mendewakan Fiqhul Waqi. Ahmad As-Suyan yang juga mengkampanyekan manhaj muwazanah. Dan yang lain-lainnya. Di antara tokoh mereka adalah Abdurrahman Abdul Khaliq. Barakallahu fiik. Dan dari tokoh-tokoh mereka yang ada, Ayat Al-Qarni juga demikian. Tokoh-tokoh yang hampir semuanya mereka terlahirkan dari rahimnya Ikhwanul Muslimin. Mengusung manhaj baru, manhaj sururiyah. Pahamnya banyak. Yang satu, yang dikenal dari mereka manhaj muwazanah. Manhaj inilah manhaj tamyi'. Dengan manhaj ini kita tidak bisa memberikan sikap bara'ah kepada ashabul bid'ah. Tidak boleh kita menghajir ahlul bid'ah. Tidak boleh kita mentahdir umat dari ahlul bid'ah. Tidak boleh kita mewaspadai mereka. Ila akhirnya. Melemahkan prinsip al-wala wal-bara' terhadap ahlul bid'ah. Hadza tamyiz. Manhaj muwazanah dibahas panjang oleh para ulama kibar pada masanya. Syekh bin Baz berbicara. Syekh Shalih Fauzan berbicara. Syekh Ibnu Utsaimin berbicara. Syekh Al-Albani berbicara. Karena masih ada para ulama kibar pada masa itu. Ya. Apalagi ulama sekarang ini. Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Hadi. Dan yang membantah tuntas manhaj ini. Syekh Al-Allamah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Dalam kitab beliau, Manhaj Ahli Sunnati Wal Jamaah Fi Nakhdi Rijal Wal Kutub Wa Tawaif. Dijelaskan ini manhaj bid'ah. Belum pernah ada dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasul, dalam pemahaman kaum salaf. Tidak ada itu. Yang namanya tahzir, memperingatkan umat dari bahaya ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu maqamnya maqamul bayan, penjelasan. Maqamul tahzir, mengingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Cukup disebutkan kejelekan-kejelekan saja. Ya mereka punya kebaikan. Tapi makamnya bukan makam penyebutan baik dan buruknya. Tapi makamnya makam penjelasan keadaan mereka. Mentahdir umat dari bahaya mereka. Cukup yang jelek saja. Al-Quranul Karim menyebutkan tentang orang-orang kafir. Yang dibawakan semua yang jelek-jelek. Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kaum munafikin. Sifatnya munafikin rinci, detail. Yang dibawakan yang jelek-jelek. Padahal munafikin ya, sholat dan segala macam. Barakallahu'alaikum. Juga Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayatnya ketika mengeluarkan penjelasan, kritikan dan segala macamnya. Yang dibawakan yang jeleknya saja. Karena makomnya makom penjelasan kejelekan. Tidak pernah mereka menyebutkan baik dan jeleknya. Sehingga dikatakan sebagai manhajun muhdats. Manhaj yang baru muncul, dimunculkan oleh sururiyun, itu merupakan kepanjangan daripada manhaj tamyi'. Kepanjangan dari kata-kata nata'awanu fi mattafaqna 'alaih wa ya'zuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kepanjangan kaidahnya Hasan al-Banna. Intinya ingin melindungi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Melemahkan prinsip al-wala wal bara'. Tokoh-tokoh mereka seperti yang disebutkan tadi. Sebagai kata kunci, prinsip sururiyah yang ini yang masuk ke NKRI. Yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, masuk di kalangan para pemerhati sunnah. Yang satu ini. Barakallahu fikum. Dan heboh pada tahun 95-96 terkait dengan fitnah sururiyah di Indonesia ini. Jangan mengingkari sejarah. Bukan lagi jangan melupakan sejarah. Jangan mengingkari sejarah. Barakallahu fikum. Persis dengan pemahaman muwazanah. Dan persis terkait dengan Said Qutb. Itu muncul di Indonesia ini. Kepanjangan manhaj tamyi' ikhwanul muslimin. dimunculkan oleh seseorang yang bernama Yusuf Uthman Ba'isa. Orang Indonesia ya. Terkait dengan Said Qutb. Ketika dibicarakan, dijelaskan panjang lebar terkait dengan penyimpangan-penyimpangan Said Qutb, marah dia. Dia mengatakan dengan tegas, saya dengar langsung dengan telinga saya ini rekamannya. Dan termasuk pelaku sejarah. Tegas mengatakan, insaf ya akhi. Adil kamu ya akhi. Pasti seperti yang tadi itu. Katakan, saya betul-betul demikian, demikian. Bukan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ada itu. Barakallahu fikum. Dan tokoh-tokoh sururiyah yang ada pada masa itu, kitab-kitab mereka dan cara dakwahnya diadopsi oleh orang-orang Indonesia juga. Yang terlibat dalam fitnah sururiyah. Fulan, fulan wa fulan. Banyak ya. Sebutkan namanya apa, Ustaz? Yang mereka ini adalah orang-orang yang tua-tua dahulu. Kebanyakan mereka adalah guru-guru saya sendiri. Kala itu, barakallahu fikum, mereka ini sebagai orang-orang tua yang membawai gerakan-gerakan yang ada di Indonesia ini, yang mengadopsi pemahaman yang berikutnya lagi dari kalangan pemahaman Ali Hasan Al-Halabi, Halabiyin, yang mereka sekarang lebih dikenal dengan sebutan orang-orang Rojak, Rojaiyun. Tokoh-tokoh mereka adalah ini. Tapi lagi dengan tokoh-tokoh yang baru, yang masih muda-muda di tengah-tengah mereka. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan jangan sekali-kali mengingkari sejarah. Pelaku sejarah masih banyak yang hidup. Jangan menggembosi, jangan membohongi umat, jangan membohongi para pemuda-pemuda kaum muslimin. Wahai para mumayyi'in. Itu dari manhaj muwazanah yang ada. Yang mengadopsi kitabnya Ayat Al-Qarni, Salman Al-Audah, itu mereka dulunya. Yang begitu keras menolak bantahan-bantahan para ulama adalah mereka. Semenjak zaman itu pula Syekh Rafi bin Hadi jadi rujukan bagi mereka. Pada seorang tokoh besar yang membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada itu. Baraklah itu. Mereka semua. Dulu mereka dan kita dan beberapa asal yang ada satu. Semuanya di satu dakwah. Ketika muncul fitnah sururiyah dan prinsip muwazanah yang masuk ke Indonesia Raya ini, ada persimpangan jalan. Kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang masih terus bersama dengan para ulama sunnah, alhamdulillah. Kebanyakan mereka berpaling menuju kepada pemahaman-pemahaman sururiyah. Dulu terang-terangan dengan prinsip muwazanah. Begitu para ulama kibar semua berbicara, kemudian mereka juga ikut membicarakan masalah muwazanah. Ikut membicarakan yang namanya sururiyah. Kami bukan sururi. Salah kaprah yang mengatakan kami sururi. Siapa bilang kami adalah sururi? Kami adalah orang yang membantah sururi dan sururiyah. Kami membantah prinsip muwazanah. Kita bilang, kasep pak. Oh kasep ya. Telat pak. Lah yang dulu-dulu Anda begitu semangat membuat fitnah perpecahan di tengah-tengah kaum sunnah salafiyin. Itu apa itu? Sekian banyak upaya-upaya jalsa nasihat dan segala macamnya. Anda tolak dan Anda lakukan upaya permusuhan dan peperangan kepada dakwah salaf itu apa kemarin itu? Ya, tidak ada yang namanya mereka terang-terangan taubat, jelas taubat kami dulu salah gini. Tidak ada. Yang ada, ikut bantah sururiyah. Dalam keadaan banyak di antara mereka yang tidak tahu, pemahaman tamyiz masih melekat. Nanti dibuktikan insyaallah taala. Intinya itu benang merah. Itu benang merah ya. Kelihatan sedikit. Supaya nanti lebih dipahami ketika pada asar. Barakallahu fiik. Kembali pada pemahaman sururiyah. Muwazanah inilah manhaj tamyiz yang diingkari oleh para ulama kibar pada masanya. Dan sekarang orang-orang yang dulunya adalah sururiyin juga mengingkari manhaj ini. Dan tidak mau dikatakan lagi sebagai sururiyin. Bahkan ada yang nulis sebuah kitab salah kaprah tentang sururi. Maksudnya kita yang kemudian disalahkan sama mereka. Tarakallah. Baik. Ini terjadi tahun 90-an ya. fitnah surur, yaitu pecah bersamaan dengan peristiwa perang Teluk. Muncul ketika negara Saudi Arabia dalam kondisi yang sangat tertekan ketika itu, serangan dari kalangan dari pasukan Saddam Hussein yang menyerang, mencaplok Kuwait, yang kepingin menyerang Saudi juga, kekuatan yang memungkinkan minta bantuan tentara Amerika, betul? Itu dengan fatwanya para ulama kibar membolehkan dengan siapa banyak persyaratan. Ngamuk-ngamuk ini yang ada ini. Wah, dikatakan wah, dikafirkan penguasa yang ada, dikatakan mereka adalah budak-budaknya Amerika, wah macam-macam. Muncul dengan fitnah tadi. Dibahas oleh para ulama. Dan di antara ulama yang pertama kali, yang termasuk pertama kali membicarakannya, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang punya bantahan tuntas tentang pemahaman muwazanah, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ulama yang lain berbicara, tapi kitab tuntas Syekh Rabi bin Hadi. Supaya antum tahu bagaimana manzilah beliau. Semua orang sudah mulai gak suka dengan sururiyin, dengan sururiyah, dengan muwazanahnya. Bukan berarti selesai. Muncul lagi fitnah yang berikutnya. Mulai genderang perang lebih terang-terangan mereka tabuh. Fitnatu tamyi', fitnah tamyi', manhaju tamyi', dengan terang-terangan mereka tabuh. Lebih dahsyat. Syubhatnya lebih dahsyat fitnahnya. Dijelaskan secara ringkas oleh Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalah beliau Bayanu ma fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili minal khalali wal ikhlal, siapa sesungguhnya pemicu fitnah di zaman sekarang ini, fitnatu tamyi'. Dan beliau memperinci di beberapa makalah-makalah beliau yang dijadikan satu, dicetak menjadi Umdatul Ibi fi raddi ta'silat wa dalalat Ali Al-Haladi. Tebal ya. Sekian banyak halaqah makalah yang ada. Beliau menyebutkan dalam buku Al-Bayan tadi di halaman yang ke-10. Beliau mengatakan fa'akul, saya katakan di sini, inna ru'usa hadhil fitan wa mukhtari'iha wa mu'ajjiji niranaha wa hamili rayataha la ma'rufuna 'inda ahli sunnati nubaha innahum Adnan Ar'ur wa Abul Hasan Al-Maribi wa Ali Hasan Al-Halabi wa man dara fi falakihim wa tamassaka bi usulihim wa manhajihim. Ini bukan ucapan saya loh. Ini penjelasannya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Beliau orang yang paling paham seluk-beluk penyimpangan yang ada zaman sekarang ini. Dengan rekomendasi para ulama kibar. Beliau mengatakan sesungguhnya pentolan-pentolan tokoh-tokoh fitnah ini, yang memunculkan fitnah ini, yang menyalakan api fitnah ini, yang membawa bendera fitnah ini, adalah orang-orang yang sangat dikenal di kalangan ahlu sunnah, yang begitu perhatian dengan fitnah ini. Sebab mereka dulu bersama-sama dengan ahlu sunnah ya kawan. Terus persimpangan jalan mereka menyimpang. Tahu betul siapa mereka. Sama kayak kita orang di Indonesia ini, punya fitnah sururiyah, teman-teman sendiri ya, guru-guru sendiri, persimpangan jalan. Tahu betul siapa mereka. Mereka itu adalah Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Al-Halabi. Semuanya masih hidup. Beliau mengatakan wa man dara fi falakihim, dan siapa saja yang berputar pada poros mereka, wa tamassaka bi usulihim wa manhajihim, dan yang berpegangan dengan prinsip dan manhaj mereka. Inna haula'i yasiruna fi harbihim li ahli sunnah wa difa'ihim an ahli al-bid'il kubra yasiruna ala manhaji Muhammad Abduh al-Misri ahadu kibaril masuniyah wa ala manhaji tilmidhihi Jamaluddin al-Qasimi alladhi allafa kitabain ittifa'an ahli al-bid'il kubra min al-jahmiyah wal-mu'tazilah wal-khawarij wa ghairihim. Mereka-mereka ini, Adnan Ar'ur, Abul Hasan al-Ma'rifi yang ada di Ma'rib Yaman, Ali Al-Halabi yang ada di Halib, yang ada di Yordan, mereka semuanya berjalan di dalam memerangi ahlus sunnati wal jamaah, di dalam membela ahlul bid'ah yang besar-besar bid'ahnya. Mereka berjalan di atas manhajnya Muhammad Abduh Al-Misri, salah seorang pembesar Freemasonry. Berjalan di atas manhaj muridnya dia, Jamaluddin Al-Qasimi, yang menulis dua kitab membela ahlul bid'ah yang besar-besar bid'ahnya, semacam Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, ISIS, dan yang lain-lainnya. Ada kepanjangannya. Muhammad Abduh Al-Misri itu temannya Hasan Al-Banna, pendirinya Ikhwanul Muslimin. Nyambung ke sebelumnya. Benang merahnya sangat jelas. Tetapi yang menabuh genderang perang dengan sedemikian kuatnya mereka-mereka ini. Dan mereka semua dulunya dikenal di kalangan sebagian tulabul ilm sebagai masyaikhus sunnah. Syekh-syekh di atas sunnah. Adnan Ar-Ur mengapa? Ali Al-Halabi mengaku sebagai murid seniornya Syekh Albani. Abul Hasan Al-Ma'rifi mengaku sebagai muridnya Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i. Kurang apa? Dulu di atas sunnah, masih bersama-sama dengan ahlu sunnah, persimpangan jalan, membelot, menyimpang. Mereka inilah yang menebarkan, yang memukul genderang perangnya dan menyalakan api fitnatu tamyi pada masa ini. Mereka lah yang dikenal dengan sebutan du'atu tamyi, da'i-da'i manhaj tamyi. Dari mereka-mereka inilah bermunculan berbagai macam kaidah-kaidah tamyi, prinsip-prinsip tamyi yang melembekkan prinsipnya al-sunnah, yang merusakkan prinsipnya al-sunnah. Rata-rata orang-orang yang bersama dengan mereka punya pemahaman yang sama, walaupun dengan kemasan bahasa yang berbeda. Dan sungguh barakallahu fikum, Indonesia Raya ini punya sejarah panjang. Punya sejarah panjang terkait dengan mereka-mereka ini. Dari kalangan du'at, para da'i-da'i hizbiyin, banyak di antara mereka murid-muridnya Abul Hasan Al-Ma'rifi di Indonesia ini. Yang belajar ke Yaman larinya ke Al-Ma'rifi ini, di Ma'rif. Ali Al-Halabi adalah orang yang mondar-mandir ke Indonesia Raya ini. Dari mulai tahun 2000, sekitar tahun 95-an. Atau setelahnya ya Pak. Sampai tahun-tahun ini. Terus mondar-mandir sekian puluh tahun yang lamanya. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Mondar-mandir ke Indonesia Raya ini. Menebarkan virus-virus pemahamannya di kalangan Halabiyin. Para pengikutnya dia. Benang merah sedikit. Halabiyin yang menjadi orang-orang yang mendatangkan Ali Al-Halabi. Mereka semua masuk dalam jaringan Roja'iyin. Orang-orang Roja'i. Halabi Roja'i. Roja'i Halabi. Plak. Baraklah. Nanti akan dibuktikan insyaAllah. Baraklah. Ini mereka. Yang ngomong bukan saya. Yang menyebutkan tokoh-tokohnya. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala. Wara'a. Jadi semuanya dari luar negeri sana. Masuk ke Indonesia Raya ini. Sebagian mereka yang menulis tentang masalah sururiyah. Yang mengatakan salah kaprah tentang pembahasan sururiyah. Dia menyebutkan sikap banyak poin-poin terkait dengan sururiyah. Tapi subhanallah tidak menyebutkan pembahasan masalah muwazanah ini. Luar biasa. Di antara barakallahu fikum. Yang juga ikut tampil. Memasarkan manhajut tamyi'. Beberapa doktor yang dulu juga dikenal sebagai masyaikhus sunnah bersama dengan para ulama yang lain, tapi kemudian terpelanting dengan pembahasan tamyi', semacam Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili yang diluruskan pemahamannya oleh Syekh Rabi di buku ini, di buku Bayan Ma fi Nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili minal halali wal ikhlal. Dia termasuk orang yang banyak memunculkan beberapa kaidah-kaidah, prinsip-prinsip tamyi'. Nanti akan diutarakan insyaAllah. Ini mereka. Dan sampai detik ini mereka terus mengencarkan serangan-serangan mereka, permusuhan-permusuhan mereka terhadap da'watus salafiyah dan para ulama-ulama salafiyin seluruh dunia. Termasuk yang di Indonesia Raya ini. Halabiyun yang setiap tahunnya mendatangkan Ali Al-Halabi dan kawan-kawannya, mereka juga memukul genderang perang di Indonesia Raya ini terkait dengan dakwah Salafiyah. Mereka mengaku sebagai Salafi. Mereka adalah sungguhnya du'atu tamyiz. Barakallahu fikum. Mereka tergabung di dalam barisan Roja'iyin. Entah itu radio Roja'nya atau TV Roja'nya dan segala macamnya. Pemahaman-pemahaman kebanyakan mereka masih mengusung pemahaman-pemahaman Halabiyin atau Ma'ribiyin atau Ar'uriyin atau di atasnya bahkan Ikhwanul Muflisin Sururiyin. Barakallahu fikum. Ini Ikhwan sebagai mukaddimah. Jamnya 12 lebih 10. Azan kurang 5 atau 10 menit lagi. Betul? Menit lagi. Ini perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah supaya nyambung. Pada asar nanti kita akan lebih kaji, lebih detail apa itu makna tamyiz. Apa saja pemahaman-pemahaman ideologi-ideologi dan kaidah-kaidah mereka. Jadi penerapannya ini kaidah, jelaskan bantahan para ulama, kemudian yang ada pada mereka di luar negeri sana dan yang ada di Indonesia ini. Supaya antum tahu bagaimana kondisi yang ada, barakallahu fikum. Naam. Ini sedikit mukaddimah. Mukaddimahnya dari 9:30 sampai jam 12 lebih 4. Itu namanya dilapisi. Nanti kalau antum enggak ada pelapisnya, perutnya kembung. Dilapisi dengan prinsip-prinsip yang jelas, dikasih mukadimah sejarahnya, baru pembahasan intinya, supaya semuanya dibangun di atas dasar ilmiah. Barakallahu fikum. Alus itu ilmiah. Barakallahu fikum. Demikian sebagai mukadimah, dan insya Allah ketemu kembali setelah asar nanti. Pada asar langsung, pada asar langsung. Waktu kita mepet. Ada satu yang belum terangkat tadi, barakallahu fikum, yang paling mutakhir. Nah, itu akan dibahas insyaallah besok pagi hari Ahad terkait dengan masalah al-mutalawinin, orang-orang yang mutalawin, barakallahu fikum, itu juga ternyata masuk dalam rangka dan jaringannya al-mumayyi'in, barakallahu fikum. Sementara cukup sebagai mukadimah, semoga bermanfaat. Selebihnya ketemu kembali pada asar nanti. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.